Ya, kita juga sama-sama berangkatnya dari situ. Kita semua lahir, kita semua belajar dari yang berawal dari globe gitu. Kemudian ada opsi di situ Gleason gitu yang ditemakan oleh Bos Darling gitu. Kemudian luar biasa sekali video-video beliau ya gitu. Kita pelajari ya, kita juga sama semua berangkat dari situ gitu. Kemudian pada akhirnya ketemulah konsep moon map ini gitu loh. Ya, sudah cukup kurang lebih hampir mungkin 7 tahun lah kurang lebih gitu. Ini baru perdana sih seperti ini. Untuk lebih detailnya perhitungan-perhitungan moon map itu sebenarnya lebih tepatnya untuk diserahkan kepada Bang John sih, karena beliau yang mengamati secara langsung gitu. Kalau saya sih hanya sebagai pelengkap saja sebenarnya. Ini kenapa Bang John ini? Lagi ada gangguan beliau kayaknya, Bang. Gitu. Ya mungkin ini Kopdar kali ini saya kira saya disclaimer dulu ya, yang pertama pemateri bukan berarti lebih paham. Pemateri bukan berarti ilmunya lebih tinggi dari teman-teman semua. Kita sama-sama belajar. Jadi harapan saya untuk pertama kali ini saya melakukan Kopdar ini kita hanya menjelaskan garis besarnya saja gitu loh. Jadi agar tidak memakan waktu banyak gitu kan. Saya lebih suka itu kita diskusi saja. Santai, tanya jawab ringan-ringan saja gitu. Saya lebih suka seperti itu karena saya yakin teman-teman yang menyimak juga lebih suka seperti itu. Karena kopdar-kopdar sebelumnya mungkin habis termakan waktu panjang di pemateri kan gitu. Sementara teman-teman yang ingin bertanya tidak cukup waktu lagi gitu. Maka untuk malam ini saya rasa lebih fokus waktunya ke tanya jawab saja gitu. Tanya jawab agar teman-teman yang ya saya yakin teman-teman ada pertanyaan banyak gitu kan di kepala gitu kan, yang insya Allah kita akan jawab apa yang kita tahu, yang kita tidak tahu kita jawab tidak tahu. Ya mungkin seperti itu dulu sih. Ya benar apa yang sebelumnya disampaikan Bang Irwin gitu kan. Moon map ini seperti sebuah solusi gitu ya, solusi dari pertanyaan-pertanyaan besar kita di kepala sejak dulu gitu tentang konspirasi dunia gitu kan. Sebelumnya beberapa tahun lalu bahkan pernah saya tulis di grup ini juga gitu, untuk apa sih mereka berbohong selama ratusan ribuan tahun tentang alam semesta gitu kan. Untungnya apa? Kita tahu mereka itu sangat mudah, bahkan membangkrutkan negara dalam 1 hari pun bisa kan gitu, nyetak uang semaunya bisa gitu. Buat apa? Mereka sudah kaya, sudah berkuasa gitu. Buat apa gitu kan? Pasti ada sesuatu di situ gitu, yang membuat ini sangat penting gitu. Ya adanya konsep mood map itu menjadi apa ya, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu gitu. Bahwasanya memang ada sesuatu hal yang ditutupi, yang dalam hal ini iblis gitu. Ada sesuatu yang ditutupi dari umat manusia, terutama Bani Adam itu memang jika kita mencoba mencari melalui pendekatan Al-Qur'an itu sangat jelas sekali gitu. Ya seperti Kopdar sebelumnya minggu-minggu lalu itu, terus terang kalau saya sih agak keberatan gitu. Maksudnya ketika samawat itu diartikan langit, 7 atap langit gitu. Itu karena agak-agak tidak logis menurut saya gitu. Sementara kita tahu di beberapa ayat itu samawat selalu disandingkan dengan art gitu. Ada kehidupan, kerajaan yang disebarkan makhluk-makhluk di keduanya gitu. Saya sempat nanya kemarin itu. Terus kata pemateri minggu lalu katanya itu malaikat di situ ya. Oke, enggak ada soal gitu. Cuman beberapa memang ada kesamaan sih, kalau kita mengkorelasikan Gleason dan moon map itu memang ada kesamaan. Cuman memang banyak juga perbedaannya. Lanjut Bang, lanjut. Oh. Ya, itu tadi sih mungkin sambil nunggu Bang John ya. Bang John sudah siap, Bang? Bang, menunggu Bang John apa gimana nih, Bang? Apa Bang ya, sendiri apa gantian di Bang John apa gimana? Iya boleh bergantian aja tidak masalah. Dan sambil aja teman-teman yang mau bertanya apa gitu, kita sambil diskusi ringan saja gitu. Baik, Bang. Ini udah buka open diskusi apa gimana nih, Bang? Ya, boleh, udah buka. Jadi kalau kami, Bang, flat ini kan kurikulumnya Bang Yusar, woi, Bang Yusar, kenapa you ragu-ragu? You jelaskan dulu lah, seperti you jelaskan ke saya. Ya, butuh harus jelaskan. Ya udah, nggak apa-apa. Butuh pemantik biasa. Udah, jangan tegang lah, jangan tegang lah, biasa aja. Bang Yuzal, tolong dijelaskan perbedaan sama Wat dan Aldi dan sama itu titik poinnya, Bang. Apa itu sama Wat, apa itu Aldi, dan apa itu sama? Oke. Asama itu pemahaman kita, tentu itu langit, kubah, firmamen, atap yang ditinggikan gitu, berupa 7 lapis. Ketika berbicara samawati wal ard itu, halo, ya Bang. Ketika kita, ya Bang. Ketika kita berbicara samawati wal ard itu masuk ke ketiga komponen itu, sama, samawat, dan ard gitu. Asumsinya begini, kira-kira kalau kita menganalogikan, kita sedang di rumah, di dalam rumah. Samawat itu ya daratan kita yang kita pijak gitu. Begitupun ard gitu, hanya tempatnya ditinggikan, yang satu direndahkan, utara dan selatan gitu. Dan sama itu atap gitu, atap rumah kita, plafon gitu. Itu kita berada di dalamnya gitu. Kemudian ketika kita berbicara ars, itu kita di luar. Ars itu rumah, singgasana, kerajaan yang meliputi langit dan bumi gitu. Maksud enggak, teman-teman? Enggak, Bang. Jadi gini ya, Bang. Jadi ilustrasinya gini. Biar saya terangkan dulu. Jadi gini ya. Mohon maaf saya ambil alih sedikit, karena saya lihat Bang Yusar agak ragu-ragu. Tapi perlu teman-teman pahami bahwa kenapa kadang kita ragu untuk menerangkan yang seperti ini. Mohon maaf ya, saya ambil alih sedikit ya. Mohon maaf Bang Yusar, Bang John, mohon maaf. Dan ini untuk teman-teman yang lain. Kenapa kadang kita itu ragu untuk menerangkan yang seperti ini? Karena kita harus menggunakan ayat. Sementara masih ada beberapa teman yang agak mudah naik tensinya, atau bagaimana saya sampaikan, agak sensitif ketika kita membahas ayat. Nah, sementara untuk menerangkan ini, kita harus membahas ayat, sehingga batasan yang teman-teman munculkan bahwa katakanlah Yus enaknya menafsir-nafsir ayat, itu kadang yang membatasi kita. Berbeda lagi kalau seperti pemateri kita minggu kemarin kan. Dari awal dia membangun sebuah psikologi bahwa saya tahu bahasa Arab. Teman-teman tidak ada masalah dengan itu. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu saya membuat materi sekali. Kemudian saya bahkan membuat disclaimer. Saya berupaya untuk tidak menggunakan ayat karena saya paham batasan saya bahwa saya dianggap tidak paham ayat. Maka jangan membahas ayat. Nah, sementara materi kita malam ini ya memang harus seperti itu. Kita bukan menafsir-nafsir, justru ketika kita menafsir, kalau saya hanya lupa ayatnya, justru menafsir-nafsir Al-Quran cenderung pada kesesatan. Tuhan mengatakan bahwa Al-Quran ini terdiri dari dua ayat, ayat yang mutasyabihat dan ayat yang muhkamat. Ayat muhkamat itu adalah the heart of Al-Quran, jantungnya Al-Quran. Dan mereka yang cenderung pada kesesatan mengambil ayat-ayat dan menyatakannya mutasyabihat, membuat penafsiran-penafsiran tersendiri yang menyesatkan manusia. Itu yang banyak terjadi. Itu yang teman-teman percayai, bahwa kita harus mendengarkan ulama yang muktabar, karena itu adalah domain para ulama. Betul. Mohon maaf teman-teman, kita flat earth. Kita harus keluar dari penjara yang semacam itu, dari kungkungan paradigma berpikir seperti itu. Oke, karena saya bilang tadi saya terangkan. Jadi gini, konsep alam semesta dalam tinjauan moon map diambil dari peta bulan yang tercermin dari bulan, di mana dia menggambarkan bentuk alam semesta di bawahnya, atau bentuk as-sama wa wal ard di bawahnya. Nah, Untuk memahami konsep ini, kita harus membedakan tiga substansi. Al-ard, as-sama, dan as-samawat. Sebentar dikoreksi Bang John, Bang user, kalau saya keliru. Karena saya belum kuasai seperti antum-antum ini. Saya belum terlalu paham. Nah, al-ard tersusun berlapis-lapis. Kalau kita ilustrasikan, dia berundak-undak. Tujuh lapisan sebagaimana Al-Quran menyebutkannya. Sab'a as-samawati tibaqa. Dalam surah Al-Mulk. Tabarakallazi biyahdihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi halakal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allazi halaka sab'a as-samawati tibaqa. Yang menciptakan al-ard wa as-samawat. Sab'a as-samawat tibaqa. Tujuh lapis. Dan dimaksud al-ard yang tujuh lapis itu, kita ada kurang lebih yang saya paham, kita berada di tengah-tengah. Semakin ke pinggir, semakin ke selatan, kalau diimajinasikan semakin ke selatan, semakin rendah. Pada tempat yang serendah-rendahnya terdapat jahannam. Nah, lantas kalau kita semakin ke utara, apa yang ada di sana? Itulah as-samawat dalam tinjauan ini. Itulah yang dirahasiakan menurut pemahaman moon map. Yaitu daerah as-samawat, di mana di as-samawat itulah terdapat al-a'raf, tempat tertinggi. Di daerah as-samawat itulah terdapat jannah. Di dalam surah Ar-Rahman terdapat empat surga yang diterangkan di surah Ar-Rahman, ya. Di sana ada surga, ada dua surga, kemudian ada dua surga lagi. Semua ini ayat muhkamat. Kita bahkan bisa temukan bahwa nabi-nabi ada yang diselamatkan ke as-samawat. Kemudian ada yang pernah diperjalankan ke sana, ke as-samawat tersebut, entahkah di jannah atau di, Bang John dan Bang Yusra lebih paham itu. Nah, kemudian apa lagi yang harus saya sampaikan? Bahwa benar yang disampaikan kemarin, saya sebenarnya sudah lama pahami itu, tetapi saya terbatasi sekali lagi untuk tidak menyampaikannya, karena saya orang yang terbiasa membatasi diri saya. Ketika saya menganggap bahwa subjek yang ingin saya sampaikan itu tidak bisa menerima itu. Jadi memang benar yang dikatakan minggu kemarin bahwa siang dan malam adalah hierarki yang berbeda dengan matahari dan bulan. Ini sejalan dengan Taurat. Coba teman-teman baca di kitab Kejadian, cukup ayat 1 sampai ayat 16 di kitab Kejadian ayat pertama. Di situ diterangkan bahwa terlebih dahulu Tuhan menciptakan siang dan malam. Dia menciptakan, memisahkan terang dari gelap. Kemudian dia menamai terang itu siang dan menamai yang gelap itu malam. Di penghujung ayat ke-14, kalau saya tidak salah, barulah dia menciptakan dua benda penerang. Yang satu dia jadikan untuk menguasai siang, yang satu dia jadikan untuk menguasai malam. Itulah matahari atau benda-benda lainnya. Ini sejalan dengan Al-Quran, tapi saya tidak pernah sampaikan. Karena saya khawatir bahwa saya dituduh menafsir-nafsir seenaknya. Syukurnya kemarin ada Bang Ahmad Bekasi menerangkan itu. Itu juga yang menjadi jawaban sebenarnya. Apakah benar di Antartik bisa ditemukan? Karena sekali lagi, tidak ada kaitannya antara siang dan malam dengan matahari dan bulan. Kalaupun ada kaitannya, itu dikarenakan matahari diciptakan sebagai penguasa siang. Benda langit yang satunya diciptakan sebagai penguasa malam. Kita kembali ke bentuk alam semesta. Nah, as-samawat inilah yang seharusnya lebih banyak diterangkan oleh abang-abangku semua yang mengajarkan saya memahami ini. Dan bisa teman-teman tanyakan ke saya tidak mau terlalu bertanya, saya hanya menyimak di grup itu, kemudian saya membuka Al-Qur'an. Mulai hari ini bukalah Al-Qur'an, pelajari Al-Qur'an. Seperti yang dilakukan oleh teman-teman yang memahami monumen ini. Al-Quran menerangkan segala sesuatu. Dia menerangkan dengan sangat spesifik bagaimana as-samawat. Dia ada di dalam satu alam semesta dengan kita. Satu daratan yang sama dengan kita. Saya tidak mau mengecilkan pendapat tentang Gleason. Tetapi benar bahwa di dalam satu dimensi yang sama dengan kita, terdapat benua lain, katakanlah benua lain, atau terdapat tempat lain yang bisa kita sampai ke sana, karena dia ada dalam satu dimensi yang sama dengan kita, meskipun di surah Ar-Rahman ada tantangan bahwa cobalah menembus batas as-samawat wa al-ard, kau tidak akan bisa. Yaitu persoalan lain lagi ya. Yang jelas dia ada di satu daratan dengan cukup mungkin dari saya, Bang. Dilanjut saja, Bang Yusuf, Bang. Halo. Halo. Halo, kedengaran Bang Yusuf? Ya. Oke. Okay. Gimana ini? Mohon maaf. Suaranya toko. Cakap Bang John. Oke. Okay. Ini langsung aja ya. Lanjut. Oke. Okay. Assalamualaikum teman-teman semuanya, bangsa dan setanah air. Mohon maaf ada kendala teknis karena pakai share screen, pakai laptop, kemudian pakai HP, ada trouble harus pakai HP 2, yang satu HP cuma matiin, biar share screen yang pakai HP satunya bisa tidak terkendala. Oke, terima kasih Bang Fanboy sebagai moderator, kemudian Bang Irwin. Bang Irwin sebagai suhu dan juga sebagai admin grup. Terima kasih sudah mengawali Bang Yuzal dan teman-teman semuanya. Izinkan malam ini untuk memberikan sedikit materi tentang mind map. Meskipun saya belum membuat materi tentang mind map, baru pendahuluan terkait dengan observasi. Oke? Okay? Jadi kita pertama sudah tidak berdebat lagi tentang bumi itu bulat ataupun datar. Kita semua di sini flat earth ya, grupnya itu grup bumi datar. Kalau yang belum lihat video Bruce Darling, bisa lihat Bruce Darling. Mengapa bumi bola itu penuh dengan kebohongan? Oke. Okay. Pertama, saya akan melakukan evaluasi terhadap Gleason. Jadi Gleason ini yang awal memang disampaikan di berbagai video flat earth, baik itu di luar Indonesia maupun di Indonesia, yang paling terkenal untuk flat earth adalah Gleason. Nah, di Gleason ini ada sistem peredaran matahari, bahwa 24 jam peredaran matahari itu membentuk lingkaran, atau 24 jam itu 360 derajat matahari beredar atau bergerak secara sentrifugal, itu membentuk lingkaran selama 24 jam. Nah, sehingga dalam waktu 12 jam akan matahari itu akan terlihat dari terbit sampai terbenam itu membentuk setengah lingkaran, karena 12 jam itu membagi setengah bagian. Jadi ada tiga hal, yaitu ada tiga komponen utama dalam peredaran matahari menurut flat earth itu. Satu di Cancer di bulan Juni, kemudian di Ekuator di bulan September, dan Capricorn di Desember. Jika menggunakan model Gleason, maka akan ada tiga bagian. Satu Cancer, pada waktu terbit dan terbenam akan selalu, menurut Gleason itu akan selalu terbit di timur laut dan terbenam di timur laut, di barat laut. Kemudian di Ekuator juga sama. Nah, ini kelihatan ya. Ini yang tengah ini di Ekuator akan terbit di timur laut dan juga terbenam di barat laut. Sama di bulan Desember akan terbit di barat, di timur laut dan terbenam di barat laut. Jadi selama tiga periode ini akan selalu terbit di timur laut dan terbenam di barat laut. Nah, teman-teman nanti bisa melakukan observasi langsung apakah benar setiap terbit dan terbenam itu selalu di timur laut dan di barat laut. Nah, teman-teman bisa melakukan cek besok pagi jam 6, jam 7, tidak apa-apa, dicek aja apakah arah kita pakai kompas, apakah arah matahari terbit itu di timur laut. Kalau bulan-bulan Januari ini masih, menurut saya masih ada di wilayah tenggara, dari bawah timur lah. Jadi di timur ke arah selatan, tapi nggak begitu tenggara. Kalau tenggara membagi lah. Jadi nanti dicek aja sendiri, kita bisa membuktikan sendiri. Jadi ini selalu akan terbit di timur laut, terbenam di barat laut. Nah, sistem ini sebenarnya sudah dievaluasi juga oleh teman-teman flat earth. Salah satunya itu Square Flat Earth yang menamakan sebagai Flat Earth Muslim, ya Brunei, Malaysia, dan Indonesia, di mana mereka kemudian membuat sebuah konsep. Nanti cek aja Facebook Flat Earth Square ya, bahwa bidang-bidang yang ada itu, bidang bumi itu adalah square atau bahasanya persegi gitu. Jadi timur dan barat itu lurus dan matahari lurus saja. Lurus saja dari timur ke barat, nanti sistemnya balik lagi itu tidak melingkar, tapi ada aja gitu. Ya begitu. Nanti per hari bergerak-bergerak. Ini dievaluasi sehingga ini yang bagian pertama ini, ekspektasi di bulan Desember ternyata matahari itu terbit di tidak di timur, tapi di tenggara. Terbenam di barat daya. Sedangkan menurut Gleason tetap di timur laut maupun terbenam di barat laut. Nah, ini evaluasi dari teman Flat Earth. Kemudian ada juga evaluasi selain di grup itu, memang banyak grup Flat Earth sendiri, itu banyak GE yang memang memfokuskan untuk memberikan pemahaman, meskipun pemahaman itu seringkali dengan bulian, itu bahwa peredaran matahari di Gleason itu enggak rasional, tidak masuk akal. Nah, saya tidak mengambil dari Facebook teman-teman di GE, tetapi yang ada di YouTube itu ya teman GE sendiri sebenarnya, Alvirus Ansora ini mencoba untuk membreakdown peredaran matahari di Gleason. Dan nanti dilihat sendiri. Saya tidak membela global earth ya, jadi sudah 100% flat earth ya, sesuai dengan pemahaman kita terhadap Al-Quran dan kenyataan itu. Nah, di YouTube tersebut nanti kita bisa ngecek yang dimaksud terbit dan terbenam di Gleason tidak masuk akal dan bisa dibuktikan setiap hari. Itu sama bahwa terbenamnya matahari, baik itu di peredaran waktu di Cancer di bulan Juni, kemudian di Ekuator dan juga di Desember, itu tetap saja ada di terbenamnya ada di barat laut. Sedangkan kenyataan, karena dia seorang pelaut, sering melakukan pengamatan, sedang di kenyataan kalau bulan Desember itu terbenamnya di barat daya. Nah, ini sulit sekali untuk flat earth untuk dengan sistem basin itu untuk membantah observasi harian, dan kita sendiri bisa membuktikan. Nah, besok pagi bisa. Ini sebenarnya sangat standar. Nah, kemudian selain evaluasi dari teman fake flat earth maupun global earth, kita ada observasi secara pribadi. Nah, secara pribadi kita sudah melakukan observasi itu lintasan matahari. Nah, ini yang saya observasi itu bulan Juni kebetulan. Itu selama 12 jam itu tidak membentuk setengah lingkar. Jadi selama 12 jam itu hanya membentuk busur, kalau kita hitung sampai ke pusat itu 90 derajat atau seperempat lingkaran. Jika, ini masih ada jikanya, jika peredaran itu berbentuk lingkaran. Kemudian atau dalam 24 jam matahari terbit sampai terbenam itu membentuk busur 180 derajat atau setengah lingkaran. Jadi dalam 24 jam itu matahari baru membentuk 180 derajat atau setengah lingkaran. Sedangkan Gleason itu 20 jam sudah kembali, sudah posisi 360 derajat atau 24 jam itu sudah satu lingkaran. Nah, itu kalau lintasannya lingkaran. Di peredar matahari itu bisa ada dua, satu lingkaran yang satu elips. Seperti di globe itu, kalau globe itu bisa bulat full atau pipih, agak pipih itu, agak spherenoid atau agak pipih. Nah, jadi kalau secara elip juga sama, tidak mungkin elip pun pada posisi 24 jam itu 360. Sama aja baik itu elip maupun lingkaran, peredaran matahari tidak mungkin peredarannya 24 jam itu 360 atau satu lingkaran dulu. Nah, secara hitungan pun kita akan menemukan jika menggunakan elip pun kita akan menemukan ketika kita posisi di tengah, misalnya di tengah ini di ekuator, kita akan melihat terbitnya nanti tetap di tenggara, kemudian terbenamnya di barat daya, seperti kenyataan kalau kita menggunakan 12 jam itu posisi terbit dan terbenam, matahari tidak setengah lingkaran tetapi seperempat saja, seperempat bagian. Ini kalau fullnya begini. Jadi kita baru membahas setengah bagian. Jadi peredaran matahari itu dalam 24 jam itu hanya setengah bagian atau setengah lingkaran. Nah, dari kita mencoba melakukan analisis. Maka jika dalam waktu 24 jam kita melihat matahari berganti, kita jam 7, nanti besok juga melihat matahari jam 7 lagi, maka jika peredaran matahari dalam 24 jam hanya setengah lingkaran, maka matahari tiap hari itu tidak sama. Dia berbeda matahari. Jadi ada dua matahari yang berjarak 24 jam atau 180 derajat. Jadi mataharinya itu kalau ditarik itu 180 derajat berjarak 24 jam. Jadi matahari hari ini dan matahari besok itu sudah matahari yang berbeda. Nah, tentu kita tidak bisa melihat secara langsung ya. Ini berdasarkan perhitungan matematis. Kalau dihitung lah kok nggak bisa terlihat, orang di Crescent juga sama. Kalau matahari itu bisa dilihat dalam waktu 360 putaran atau 24 jam, ya tentu harusnya bisa terlihat. Tapi kenapa tidak lah itu? Karena tidak bisa dilihat, nanti kita akan jelaskan. Tapi untuk menyingkat saja, sistemnya begitu, bahwa setengah bagian 24 jam dan setengah bagian lain 24 jam. Artinya ada dua matahari yang berjarak 24 jam. Kemudian observasi yang kedua, maka ketika dalam waktu 24 jam itu kita ada selisih melihat matahari, sedangkan matahari dalam waktu 20 jam itu hanya membentuk setengah, maka harusnya secara perhitungan ada dua matahari dalam satu lintasan. Jadi kalau teman-teman melihat orang berjalan di lintasan trekking untuk lari, melihat orang dalam satu lintasan, kemudian dalam 24 jam lagi ada lagi orang yang berbeda. Gitu. Harusnya begitu. Kalau ada dua matahari, maka dalam lintas satu lintasan itu dia akan satu lintasan itu kan menemui dua hari berturut-turut karena jaraknya 24 jam. Ini bisa dibuktikan. Sebenarnya di Kemenag itu sering merilis Rostul Qiblah atau Istiwa Azam. Jadi kita kalau mau ngecek kiblat di bulan Mei dan bulan Juli nanti, itu kita ada dua hari berturut-turut dengan waktu yang sama. Baik itu WIB maupun WITA, Senin dan Selasa 27 dan 28 Mei tahun lalu, itu kita bisa sama plek detiknya, waktunya, koordinatnya. Mungkin kalau pakai teodolit ataupun total station, teman-teman bisa mengunci di koordinat yang sama, kita akan cek matahari tepat di atas, misalnya di atas Krakatau. Artinya dalam dua hari itu, matahari dalam lintasan yang sama. Baru hari ketiga, dia bergeser. Hari ketiga dan hari keempat itu selalu sama. Hari kelima dan enam sama. Hari ke satu dan dua sama. Nah, hari dua dan tiga itu berbeda. Sudah berbeda lintasan. Nah, di kiri, ini gambaran lintasan. Ini bisa dibuktikan teman-teman menggunakan peralatan teknik, ya bisa teodolit, bisa total station, untuk melakukan pembuktian harian. Teman-teman bisa mengunci menggunakan filter solar agar tidak silau, kemudian dikunci aja sudut horizontalnya, sudut vertikalnya dikunci, di jam yang sama besok dicek selama 3 hari berturut-turut. Mana 2 hari yang berturut-turut akan sama koordinatnya. Nah, karena kita belum enggak tahu hari ini sama hari yang besok itu satu lintasan atau dua lintasan. Kalau dua lintasan berarti hari ini dan besok itu berbeda, tapi hari besok dan hari besoknya itu sama. Jadi akan dapat koordinat sama. Nah, di samping itu di bulan Juli kita juga akan menemukan dua hari berturut-turut di waktu yang sama baik di WIB maupun WITA itu kita bisa menyaksikan, bisa menentukan arah kiblat. Kalau matahari cuma satu, dia akan bergeser tiap hari. Ada gerak semu terbit dan terbenam itu tiap hari berbeda, tetapi fakta yang disampaikan oleh Kemenag sendiri mereka juga melakukan observasi menentukan hari itu akan sama. Tanggal 15-16 Juli itu adalah bisa menentukan matahari di atas kapal dengan waktu yang sama. Artinya dalam satu lintasan itu ada dua matahari yang berjarak 24 jam dalam satu lintasan. Oke. Nah, ini di globe ini sebenarnya pembahasan di globe sama. Kita tidak hanya di Rostrum Iblah, kemudiannya informasi summer solstice itu 2 hari, kemudian di equinox itu di bulan-bulan September, matahari tepat di Kalimantan itu 2 hari berturut-turut. Nanti hari yang ketiga sudah bergeser, hari yang ketiga dan keempat itu akan sama. Dan di Desember juga sama, 2 hari berturut-turut kita bisa menyaksikan. Saya ambil ini dari Google saja, karena memang kalau kita cek equinox itu akan muncul. Nah, terdapat dua matahari bergerak dalam satu lintasan berjarak 24 jam. Nah, kalau 24 jam, satu lingkaran 24 jam, nggak perlu ada jarak. Tapi karena dalam satu lingkaran itu adalah 48 jam, maka agar dalam tiap 24 jam itu kita bisa menemukan matahari, maka harus ada dua matahari yang melintas. Jadi teman-teman bisa hitung sendiri, nanti bisa membuktikan menggunakan peralatan kalau kiranya ragu. Tapi harapan saya adalah teman-teman ragu memang. Kalau ragu nanti akan meneliti. Oke. Kemudian selain observasi kita ada data penguat. Jadi kalau data penguat ini peta saja. Jadi peta Ptolemeus itu Bapak Geografi sebenarnya kalau di Google itu memetakan Asia, Afrika, dan Eropa. Dulu itu yang peta itu sebenarnya awal-awal itu hanya Asia, Afrika, dan Eropa. New World atau Amerika, jadi kalau New World Order itu memang permintaan Amerika lah bahasanya itu. Jadi dunia baru itu Amerika. Sebelum ada dunia baru, dunia itu hanya ada tiga benua, Asia, Afrika, dan Eropa, di mana itu dipetakan ke dalam seperempat bagian. Nah, ketika bertemu, Amerika ketemu, ujungnya jadi seperempat jadinya full. Gitu. Harusnya seperempat tambah bagian Amerika, ya seperempat lah. Karena di berbagai peta itu dipisah Amerika sendiri, Asia, Afrika, Eropa sendiri. Harusnya setengah bagian itu Asia, Afrika, dan Amerika. Nah, di Grayson itu satu bagian itu Amerika setengah, kemudian Asia, Afrika setengah. Ini hanya penguat saja. Kebenaran data kita tidak tahu, tapi ada sumbernya. Kemudian data penguat lain adalah nama itu sendiri. Jadi Arctic itu, kalau kita dulu ini masalahnya sering berubah ya. Terjemahan Google atau pencarian di Google itu. Waktu saya nyari itu dulu terpisah itu Arctic. Sekarang Arctic itu yang berhubungan dengan beruang. Gitu. Jadi saya agak kurang pas juga. Jadi Arctic itu sendiri busur. Kalau kita beli busur itu pasti kasih setengah bagian. Jadi setengah 180 derajat itu namanya busur, atau kalau dalam geometri adalah sudut yang kurang dari 180 derajat. Kalau full namanya circle, lingkaran. Ya, arch ini mengidentifikasi bahwa Arctic itu sebenarnya juga tidak circle Arctic. Kalau sekarang namanya circle, sudah arch kemudian ditambah circle. Jadi double itu. Mensifati sesuatu dengan double. Ini bapak laki-laki tapi perempuan, harusnya satu. Arch saja atau circle saja. Dari pemantauan itu sebenarnya arch ini kalau namanya Arctic sudah sesuai. Karena dia hanya membusung, tidak sampai satu lingkaran. Oke. ini data penguat, karena nama-nama bisa berganti. Cuma karena mungkin sudah masyhur, menggantinya agak susah. Kemudian kalau kita di ChatGPT ataupun AI, mungkin Artik itu sesuatu yang berhubungan dengan bukan namanya Ars itu buzzer, tetapi berhubungan dengan beruang. Nah, jadi no problem. Kemudian kita perlu dalil juga, karena tentu selain observasi, tetap ya kalau ada dalil lebih baik. Ya, dalam dalil Al-Quran, surat Ar-Rahman itu disebut Tuhan yang Tuhan dua timur dan Tuhan dua barat. Jadi ada dua timur, kemudian ada dua barat. Tidak menyebut ada dua matahari. Kenapa ya? Ya sudah, ini agar kita mencari tentang matahari itu sendiri. Ada dua timur, ada dua barat. Jadi kalau matahari terbenam di kita di barat, kita ini bagiannya yang di sini setengah bagian. Kemudian kita belum menyebut setengah bagian yang lain itu nanti. Jadi kronologinya, jadi peta moon itu. Jadi sebenarnya ada observasinya dulu sebelum kita kemudian melakukan pemetaan. Jadi setengah bagian itu ketika matahari terbenam di barat itu juga terbit di timur, timur bagian yang lain. Kalau mataharinya terbenam di barat, matahari yang satu karena bergerak yang, dengan kecepatan yang sama, dengan jarak yang sama, dia posisinya juga kan terbenam di baratnya mereka, satu bagian yang lain, dan akan terbit di timur kita. Ini sebenarnya kalau saya jelaskan, ini adalah solusi bagaimana palak di umat Islam yang saya ini menggunakan penentuan penanggalan menggunakan hisab dan ru'yah itu nanti akan ketemu. Jadi satu hari itu seluruh dunia akan sama nanti. Kemudian ada ayat yang lain, sehingga apabila datang kepada kami dia berkata seandainya, ini ayat sebelumnya itu menjelaskan tentang setan, antara aku dan kamu sejauh dua masrik, tapi di garis miring barat dan timur. Masriko ini dalam ayat sebelumnya, ayat Ar-Rahman juga diartikan langsung dua timur, karena masriko ini ya tidak ada nama barat. Ya, di sini ada barat dan timur karena yang berjarak tentu timur dan barat. Nah, timur dengan timur nggak berjarak. Nah, maka sebenarnya di sini akan menjelaskan bahwa dua timur ini, maka sejahat-jahat teman ini, kalau apa iblis atau setan itu, kalau di ayat sebelumnya kan bahas setan, bahwa permintaan kita untuk menjauhkan dari setan itu sejauh timur dan timur. Jarak mana yang paling jauh? Timur dan barat atau timur dan timur? Sebenarnya jarak yang paling jauh itu kalau dalam sistem ini adalah timur dan timur. Apalagi ada batasnya, adalah permintaan yang memang jangan sampai setan itu, ada di ayat 37 dan sebelumnya, jangan sampai setan itu berjarak lebih dekat. Kalau perlu timur sampai timur, bukan timur dan barat, timur dan barat masih dalam satu bagian, jaraknya harus dibatasi timur dengan timur. Jadi dua masrik itu bukan barat dan timur, tetap dua masrik itu ya dua timur. Harus ada model dua timur harusnya. Sebelum ayat-ayat ini kita sudah membuat peta dua timur dua barat, karena buat dua timur kok ada ayat ini. Oh, ini ayat untuk yang ayat 38 ini apa ya, saya lupa menyampaikan nanti bisa dicek. Oke, lanjut. Kemudian nah ini untuk peredaran matahari ya, mohon maaf karena materinya itu saya buat tadi sore, baru sampai peredaran bulan itu bentuk. Jadi matahari kemudian bulan. Nah, dari peredaran matahari ini kita analisa kesimpulan kita bahwa satu bagian itu terdiri dari setengah bagian timur dan barat, kemudian setengah bagian timur dan barat, timur utara barat, kemudian timur selatan barat itu adalah nama untuk bagian kita, bumi, ya, timur, selatan, kemudian barat, kemudian timur, utara, barat, kita belum menamakan. Nah, tadi sudah disinggung Bang Irwin dan Bang Izar bahwa timur, utara, barat itu adalah Samawa. Nah, nanti lebih jauh akan kita bahas bersama-sama. Itu untuk peredaran mataharinya. Kemudian berlanjut ke peredaran bulan. Sekarang ada teman-teman Flat Earth bisa memilih. Ada mungkin dikat dulu, Bang. Ya. Kan peredaran matahari kita tanya jawab sedikit, kemudian beralih materinya lagi. Oke, biar siap. Ya, terlalu numpuk pertanyaan di kepala. Oke. Silakan. Saya kembalikan ke moderator Bang Konpeng apabila ada pertanyaan. Baik, teman-teman, sebelum bertanya, apakah ada yang mau menanggapi? Ini menanggapi beda dengan bertanya, ya. Apakah ada yang mau ditanggapi, teman-teman? Ada, Bang. Mantap. Adakah yang mau ditanggapi sebelum Bang Irwin ini menanggapi? Sebelum Bang Irwin ini menanggapi, adakah yang mau menanggapi? Ini kita belum bertanya, ya, teman-teman. Tidak ada. Baik, silakan Bang Irwin ditanggapi dulu, Bang Irwin. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Saya sebenarnya senang sekali dengan pola-pola diskusi seperti ini. Yang pertama, kita berangkat dari filosofi bahwa kita yang berada di grup ini bukan orang yang mudah baper. Yang kedua, sebenarnya kita harus sama-sama pahami bahwa setiap hipotesis itu baru berguna jika dia di-challenge dengan pertanyaan atau dengan tantangan yang sulit, gitu. Jadi mohon maaf, jangan baper dan jangan anti dengan tanggapan. Dan ini kedua, ya, kita sudah harus siap memang dengan challenge, kan. Sebenarnya kemarin saat saya menerangkan, ya, Yusma, saya sudah siap dengan challenge pertanyaan apapun. Tetapi bukannya bertanya, kadang ada teman-teman yang baper. Nah, terkait mengenai peredaran matahari, ini kan harus kita komparasi dengan apa yang kita rasakan dan bisa kita akses dengan indera sehari-hari. Ilmu eksakta menjelaskan bahwa yang namanya lingkaran itu tidak bisa pasti 360 derajat, kecuali ada orang baru yang menteorikan bahwa lingkaran itu lebih atau kurang dari 360 derajat. Nah, dalam pemahaman sehari-hari, dalam pengamatan sehari-hari yang bisa kita rasakan, matahari beredarnya adalah 15 derajat dalam setiap jam. Ini sinkron dengan lingkaran 360. Artinya, dalam 12 jam, matahari hanya beredar 1/2 lingkaran dalam 12 jam. Dibuktikan dengan pernyataan juga bahwa ketika saya berbuka puasa di Makassar, maka 1 jam kemudian di 15 derajat jauhnya dari jarak saya, atau di Ambon misalnya, dia berbuka puasa juga. Ini kan menunjukkan bahwa jarak matahari, peredaran matahari yang bisa kita indra itu adalah 15 derajat. Nah, kalau Bang John misalnya menteorikan bahwa 12,5 derajat, ya, tentunya kalau ada dua matahari. Itu bagaimana kita menjawab persoalan bahwa kita berbuka puasa selalu sinkron. Selisih antara Jakarta-Makassar selisih 1 jam. Selisih derajat dalam lingkarannya adalah 15 derajat. Sehingga kalau diteorikan 12,5 derajat, tentu tidak sinkron dengan waktu berbuka puasa. Gitu, Bang. Mohon penjelasan, Bang. Oke, diterima. Kalau kita Gleason memang membaginya dalam 15 derajat, tapi kita buktikan benar enggak 15 derajat itu. Jadi, benar enggak sih peredaran horizontalnya? Walaupun kita melihat peredaran matahari itu seperti vertikal, ya, ke bawah, ke atas, kemudian ke bawah. Itu konsep globe, ya, memang begitu. Nah, lalu konsep flat itu kan dia bergerak itu horizontal di ketinggian, kemudian melingkar. Nah, konsep dua matahari ini sebenarnya sama, hanya tidak 15 derajat, ketemunya setengahnya, 7,5 derajat saja. Jaraknya tetap sama karena ini menjadi lebih panjang. Tadinya melingkar, misalnya dalam satu lingkaran itu, kalau keliling jelas keliling itu kan 2 PL ya, keliling itu. Ini yang tadinya keliling satu lingkaran disetengahkan, jadi posisinya yang tadinya derajatnya jadi 15 jadi 7,5 lah. Kita bisa membuktikan ini. Oh, oke, okay. saya paham, betul betul, yeah. Betul. Yeah. Ya baru terbuka pikiran saya, selama ini sebenarnya jadi pertanyaan saya, Bang. Ketika saya paham, ya saya sampaikan saja. Artinya gini ya, menurut pemahaman Munet, jarak sesungguhnya, jarak sebenarnya dari Makassar ke Jakarta misalnya, jika ditarik, itu seharusnya 2 kali dari yang kita pahami selama ini. Berarti yang menyebabkan perbedaan jam berbuka dengan di sini itu karena jarak tempuh mataharinya yang 15, bukan 12,5. Jarak tempuh mataharinya cuma 12,5 derajat. Begitu ya. Jadi jarak panjang dari Jakarta ke Makassar itu sebenarnya lebih panjang dari yang kita pahami, yang kita ketahui ya, begitu ya. Ya, ya sebenarnya. Sebentar ya, ini saya share. Ini bukan. Oke, okay, terima kasih, Bang. Terima kasih jawabannya. Oke, oke. Okay. Secara langsung. Saya. Nah. Oke. Nah. Sorry. Nah. Oke. Okay. Ini video 5 tahun yang lalu, bukan saya, jadi teman creator lain yang membuat sebuah percobaan. Nah. Ini flat earth ini. Oke. Okay. Nah ini, jadi dalam video tersebut menyampaikan matahari melingkar maka bayangan akan melingkar, sama. Jadi konsep di bayangan itu akan sama melingkar. Misalnya ini pak lingkaran. Video tersebut ada percobaan selama 4 jam dalam waktu jam 10 sampai jam 14. Nah, akan membentuk seperti apa jam 10 sampai 14 itu? Nah, dia membuat titik-titik tiap mungkin 15 menit atau 10 menit selama 4 jam ya. Oke, okay. Jadi Dia sebenarnya video ini ingin meruntuhkan konsepsi bumi globe. Dia tidak menambahkan sesuatu yang lain. Dia hanya menyampaikan bahwa peredaran bisa dipetakan dengan contoh gitu, dengan pembuktian. Jadi matahari yang bergerak itu kalau melingkar nanti di bayangan melingkar dan terbukti dia membuat percobaan bayangan ketika matahari bergerak dari jam 10 sampai jam 2 terdapat kurve. Nah, kurve ini sebenarnya kalau kita main di AutoCAD itu ketemu setiap kurve itu bisa membentuk dua, bisa lingkaran, satu bisa elips. Nah, kita ambil lingkaran aja. Jadi kalau lingkaran maka dipastikan kurve itu akan kembali, akan membentuk, kalau diteruskan terus itu akan membentuk sebuah lingkaran, akan kembali. Atau elip-elip lebih sulit nanti menjelaskan. Tapi no problem. Tetapi saya meneliti lebih jauh dari ini, menganalisa lebih jauh bahwa dua jam 10 sampai jam 2, 4 jam ini berapa sudut yang terbentuk. Nah, itu yang utama. Setelah kurva, jadi kurva yang terbentuk itu kalau saya hitung hanya 30 derajat selama 4 jam. Ini teman-teman bisa ngukur sendiri nanti. Video itu bukan saya yang buat. Jadi kalau 30 derajat justru kurang, tidak sampai 30. Yang anggaplah secara teliti kalau lebih tongkatnya lebih tinggi itu mungkin lebih ketelitiannya lebih bisa lebih ini lebih rigid, lebih teliti, lebih detail lah ya. Itu ketemulah. Nanti teman-teman bisa cek ini pakai busur berapa derajat ini yang terbentuk. Nah, itu ketemu misalnya 30. Dalam waktu 4 jam 30 artinya dalam waktu 12 jam berarti 12 bagi 4 itu ketemu 3. Jadi 30 derajat dikalikan 3 hanya 90 derajat. Tidak membentuk setengah lingkaran. Kalau 4 jam itu membentuk setengah lingkaran harusnya 4 kali 15 derajat. Ketemu sudah 60 derajat. Maksudnya Bang Erwin 15 derajat itu kalau Geisen benar. Tetapi kenyataan hidup matahari tidak membentuk 15 derajat per jam kursnya itu. Kalau ditarik ke pusat. Tarik ke pusat itu gampang. Nanti pakai grafis saja. Nah, itu jadi ada pembuktian dan ada kita juga bisa menganalisis. Ini bukan video yang saya buat, cuma dari 4 jam ini terbentuk 30 derajat. Artinya sampai 12 jam itu akan terbentuk 90 derajat. Artinya apa? Kalau dalam waktu 12 jamannya 90, berapa matahari itu butuh untuk kembali lagi di situ? Dia butuh, karena 1/4, butuh 4 kalinya. 12 kali 4, 48. Mungkinkah matahari itu sampai 48? Tapi ternyata di fakta di lapangan kita melihat per 24 jam kita baru melihat. Artinya sebenarnya dalam lingkaran 360 itu, bila 48 jam maka ada dua matahari yang bergerak dengan jarak 24 jam. Nah begitu. Itu jawabannya. Bisa yang lain? Jadi gini Bang. Jadi kita masih fokus. Saya masih fokus di sini. Supaya saya paham. Jadi apa sudah ada teman-teman yang pernah melakukan observasi ini dalam kenyataan, bukan dalam video? Maksud saya gini, ketika kita menguji pergerakan matahari, kemudian dia membentuk sudut dari bayangan itu 12,5 derajat per jam, maka konsekuensi logisnya adalah semua jarak daerah itu harus diperpendek. Karena matahari hanya menempuh 12,5 derajat di katulistiwa setiap jamnya. Nah, berarti jarak yang kita pahami sekarang yang seharusnya 15 derajat kan menjadi 1/2 semua, Bang. Itu maksud saya. Minimal jaraknya itu jarak timur barat, Bang. Bukan jarak utara selatan ya, jarak timur barat itu maksud saya. Iya. Mungkin teman-teman ada yang paham ya? Ya. Artinya gini, ketika misalnya konsep ini benar bahwa matahari ketika dia bergerak melintasi langit di atas, dalam satu jam dia hanya menempuh busur sebesar 12,5 derajat per jam, maka jarak yang kita kenal itu seharusnya menjadi 1/2. Karena kan sebelumnya gini, coba dipahami maksud saya ya. Sebelumnya kan gini, jarak antara Jawa Barat ke Jawa Timur, waktu Indonesia Tengah dan waktu Indonesia Barat itu adalah 1 jam yang ekivalen dengan 15 derajat. Hal ini dibuktikan dengan jarak waktu orang berbuka puasa di Jakarta dengan di Jawa Tengah. Itu kan, yaitu 1 jam. Berarti implikasi logisnya, ketika moon map ini kita anggap benar secara faktual bahwa matahari bergeser arahnya sejauh 12 derajat di khatulistiwa, maka seharusnya jaraknya menjadi 1/2 dari yang manusia kenal sekarang gitu. Kan tantangan ini yang agak riskan untuk kita jelaskan, karena disinilah terbesarnya. Kecuali yang kita bersepakat bahwa jarak itu yang kita paham sebenarnya tidak seperti itu gitu. Apalagi Indonesia ini ada dipahami bahwa Indonesia ini melalui garis khatulistiwa, dilalui oleh garis khatulistiwa. Mungkin ada teman-teman lain yang paham ya maksud pertanyaan saya kan. Jadi ada hal yang kurang sinkron antara jarak peredar matahari dalam waktu dan dalam jarak faktualnya. Yaitu ketika dianggap bahwa matahari bergeser sejauh 12 derajat ke arah barat, 12 derajat ke arah barat, 12,5 derajat ke arah barat secara faktual, berarti kita menggugurkan pandangan lama bahwa 12,5 derajat itu adalah rentang jarak sekian kilometer di khatulistiwa. Implikasinya adalah dia adalah setengah dari rentang jarak itu. Berarti jarak antara Jawa Barat dan Jawa Tengah seharusnya adalah setengah dari yang kita pahami. Kan gitu, Bang? Halo. Oke. Okay. Ya. Jadi untuk menghitung ini, kalau kita mau menghitung busur, itu adalah perkaliannya dengan keliling. Kalau keliling, taruhlah Gleason itu pakai globe ya, 40 ribu kilometer keliling ekuator di globe, kemudian di Gleason 40 ribu kilometer di ekuator jaraknya, maka dalam 12 jam, maka jaraknya itu adalah 12 jam itu 180 derajat, dia busurnya itu adalah 20.000. Nah, karena kita ada di moon map itu, karena ada dua bagian, itu kan membesar. Yang tadinya itu Gleason itu dari Indonesia, kemudian melingkar, kemudian ke Amerika, yang tadinya melingkar itu menjadi berlipat dua, jadi membusur, sehingga keliling ekuatornya itu menjadi 80.000, karena ada setengah bagian yang belum kita petakan. Jadi 40.000 kilometer itu adalah 24 jam berbentuk setengah. Jadi kalau kita hitung 7,5 derajat, karena derajatnya itu menjadi setengahnya daripada Gleason, 7,5 kalikan keliling. Kelilingnya berapa? 80.000. Maka dalam waktu 1 jam 7,5 kalikan 80.000. Itu sama dengan 15 derajat kalikan 40.000. Jadi akan sama secara teknis begitu. Karena kita yang tadinya Gleason kecil ini menjadi besar, karena ada satu bagian yang belum kita petakan sehingga membentuk lingkaran yang lebih besar. Jadi dunia kita lebih besar daripada Gleason. Kalau Gleason segitu, kalau ini akan dua kali lipat. Karena ada satu bagian yang membuat lingkarannya itu menjadi lebih besar. Gitu, Pak. Karena kalau mau menghitung, sudut dibagi 360 kalikan keliling, ketemulah itu jarak busur. Nanti itu pernah kita sampaikan di kayak di grup ada historinya. Jadi akan sama kalau jarak kelilingnya itu berbeda, maka derajat itu akan menghasilkan jarak yang berbeda pula. Tapi kalau jaraknya itu menggunakan geser juga enggak fair. Kita harus memperbesar juga, karena 24 jam itu hanya setengah. Kalau tadinya geser 20 jam itu sudah satu lingkaran, maka 20 jam, jarak 40.000 itu hanya setengah saja. Setengahnya adalah yang lain. Begitu. Nanti coba dihitung aja. Jadi akan sama. Jadi saya tidak mempermasalahkan dalam waktu satu jam dapat berapa kilo, akan sama. Karena konsepsinya panjangnya menjadi dua kali lipat. Derajatnya berkurang, tapi panjangnya menjadi dua kali. Panjang keliling-keliling apa? Keliling peredaran itu menjadi dua kali dan membutuhkan dua matahari agar tiap saat ketemu 24 jam, tiap hari itu ketemu 24 jam. Kalau dimaksud anu bergeser keluar ya, Bang John ya? Gimana? Berarti yang dimaksud katulistiwa ini lebih jauh dari titik pusat ya, yang dimaksud ya. Begitu kira-kira ya. Ya, jadi kalau jadi ini lingkaran dengan lingkaran tugasmu sekarang bikin paham yang lain. Jadi lingkaran Gleason sama lingkaran Moon Map itu adalah Moon Map itu dua kalinya Gleason. Jadi keliling Gleason seandainya 40.000, globe itu 40, taruhlah Gleason sama dengan globe di katulistiwa itu kan 40.000 kilometer. Di kita 40.000 kilometer itu hanya setengah saja. Kalau mau jadi satu lingkaran itu jadi 80.000, jadi besar banget dunianya. Jadi setengah itu kalau di 24 jam dibagi misalnya mau 7,5 itu kan ketemu 24 itu. Maka kalikan panjang aja. Kalikan panjangnya berapa? Kalau panjang keliling ya berarti sudut 7,5 dibagi 360 dikalikan keliling, keliling keseluruhan, jangan keliling. Jadi keliling keseluruhan berapa? Ya 80.000 lah. Nanti akan sama hasilnya itu antara kita 15 derajat dibagi 360 kali 40.000 dengan kita 7,5 derajat dibagi 360 tapi kalinya 80.000 karena kelilingnya jadi besar. Ya, masalah derajat sebenarnya dibuktikan dulu benar enggak 15 derajat dalam waktu 1 jam. Kalau modelnya vertikal iya. Itu kayak bumi bola karena ya kayak bumi bola itu ketemu 15 derajat karena menggunakan asumsi bola. Tapi kalau kenyataan fakta lapangan adalah matahari bergerak horizontal, bergerak horizontal dalam artian di atas kita ke timur ke barat, itu membentuk 12 jam itu membentuk 180 enggak. Kalau enggak berarti misalnya ketemu hanya 90 derajat, tetapi jaraknya terpenuhi artinya apa? Dalam waktu 90 derajat itu sudah sama dengan setengah lingkarannya Gleason. Jadi apa ya? Itu prinsipnya karena ada satu bagian lagi yang belum diperketakan. Nanti coba diutip-utip di kertas ataupun di kalau ada AutoCAD pakai AutoCAD. Nah, itu. Ya oke, saya sudah paham konsepnya, Bang. Ya. Nah, artinya gini, artinya memahami konsepnya kan belum tidak mewajibkan kita mengimaninya. Yang penting saya paham dulu. Tidak mungkin tetapi yang parah ketika kita mengimani tanpa memahami konsepnya kan begitu. Tapi saya sudah paham konsepnya. Okay. Soal teman-teman yang lain ya urusan abang lah mengatur dengan teman-teman yang lain. Saya sudah paham konsepnya. Makasih, Bang. Siap. Terima kasih. Luar biasa, Bang Irwin, bisa paham. Kok saya ngeblank, Bang? Caranya saja Bang John menerangkan sebenarnya. Makanya kita yang harus ngejar supaya kita paham. Karena kalau kita mengharapkan Bang John ngoceh terus kita jadi tidak paham. Makanya kita yang harus kejar supaya kita paham gitu. Saya nggak tahu mengejar dari mana nih, Bang. Ya kira-kira seperti itu ya, teman-teman dasarnya. Jadi tidak sekonyong-konyong kita bertanya tentang sama what art gitu loh. Maksudnya memang semua diawali dengan perhitungan gitu. Jadi agar tidak asumsi liar, makanya saya ya agar sesuai tema juga, tema malam ini kan korelasi antara Gleason dan moon map gitu. Untuk mengenai sama sama what dan art itu bisa diskusi ke, yang lain gitu. Emang nanti akan mengarah ke situ gitu. Teman-teman ada yang mau ditanggapi teman-teman mengenai hitung-hitungan? Karena saya pun dari videonya Bos Darling pun kok udah main hitung-hitungan, saya ngeblank juga teman-teman. Jadi memang bawaan otak saya seperti ini teman-teman. Jadi nggak cuma ini ya, video Bos Darling pun kok ada bahas hitung-hitungan, saya ngeblank juga teman-teman. Teman-teman ada nggak yang mau ditanggapi mengenai pembahasan antara Bang John dan Bang Ilwini tadi? Apakah ada teman-teman yang mengerti, yang bisa menjelaskan lebih sederhana? Atau bagaimana tanggapannya teman-teman? Ya Bang, izin Bang. Lanjut, Bang ADZ. Ya, untuk tadi Bang John, intinya adalah satu jamnya itu 15 derajat. Jadi kalau misalnya sehari, satu jamnya itu 7,5 derajat peredaran matahari. Jadi kalau misalnya dari jam 6 sampai jam 6, tapi 12 jam, itu dapatnya sekitar 90 derajat. Nah, ini nggak cocok kalau misalnya tadi blok, karena harusnya 180. Ini 90. Nah, saya mau menanyakan ke Bang Yon, terima kasih sudah main drawing banget. Jadi, dua timur dan dua barat, itu hampir hampir apa, istilahnya sama. Apakah ini kesimpulan pribadi? Kesimpulan pribadi berarti ada setengah map, maksudnya ada setengah bagian lagi yang belum terpetakan, karena yang terpetakan baru hanya setengahnya. Apakah itu kesimpulan pribadi saya salah atau enggak? Terima kasih. Kok enggak jelas ya itu suaranya tadi? Bang ADZ, suaranya nggak jelas Bang. Oh, gitu. Yang tanya itu. Tadi, okay, tadi apa namanya di stabilitas. Bang ADZ nggak dengar suaranya Bang. Mungkin ada kendala di mikrofon Bang. Mungkin pertanyaan bisa ditulis aja ya Bang ya. Oh iya iya. Oke, okay, tadi pakai Bluetooth, maaf. Wah, ini baru mantap Bang. Lanjut Bang. Tanya lagi Bang. Iya iya iya, sorry. Oke, pertama adalah saya menanggapi bahwa satu jamnya itu 7,5 derajat. Jadi kalau misalnya 12 jam ketemunya itu sekitar 90 derajat. Harusnya 180 gitu. Jadi dua matahari itu menjadi masuk akal gitu. Oke. Okay? Pertama itu. Nah, dua matahari dua timur dan dua barat itu saya maksudnya pahamlah apa yang dikatakan Bang John. Nah, saya hanya ingin menanyakan kesimpulan saya adalah bahwa ada setengah lagi map yang belum terpetakan, karena yang sudah dipetakan itu kalau dilihat derajat itu hanya 180, berarti ada 180 derajat lagi yang belum terpetakan gitu. Boleh ditanggapi Bang John, kesimpulan saya itu salah atau gimana? Tolong ditanggapi. Terima kasih, ya. Bang John. Oke, tepat sekali bahwa sistemnya begitu. Bahwa kalau kita tarik tadinya melingkar, kemudian menjadi setengah saja. Dengan jarak yang sama, setengah itu adalah jarak yang sama dengan satu lingkaran, maka atau secara peredaran matahari dalam waktu 12 jam ketemu 90, itu fakta lapangannya begitu. Fakta lapangannya adalah kita mendapatkan hasil bukan 7,5 tetapi bukan 15 tapi 7,5 tiap jam, dan ketemulah dalam waktu 90 derajat itu ketemu selama 12 jam. Artinya ada setengah bagian yang belum dipetakan. Jadi peta kita hanya dunia itu hanya setengah bagian atau arts. Nah, makanya nama Arctic Antarctic adalah ya menurut saya kata sambung an dan Arctic. Jadi Arctic itu kalau dulu saya itu melihat adalah busur keran. Jadi ada kalau singgasana ars itu, kalau kursi ya setengah. Jadi kalau kursi kan kalau mau duduk ya setengah bagian gitu lah ya. Ars itu setengah ke bawah, ars itu setengah ars ars itu sebelah ke atas. Jadi ada setengah bagian lah. Inilah yang nanti setelah kita bahas bulan, bulan itu dari peredarannya, dari bagaimana fase bulan terjadi, bentuk bulan, jumlah bulan, kemudian tiap hari itu bagaimana peredaran bulan, kita nanti baru ketemu peta bulan dan bisa memperhitungkan apa bagian setengah itu. Nah, bagian setengah itu, lah itulah yang tadi sampaikan Bang Irwin dan juga Bang Izar, itu adalah samawa. Nah, tentu berbeda dengan ulama ataupun dengan teman-teman yang lain. Dalam menganggap samawa itu adalah langit. Langit-langit itu. Ya. Itu sebenarnya materi ya harusnya setelah kita hasil-hasil observasi. Karena kalau samawa itu sudah bukan observasi, tapi adalah adu argumentasi masuk akal rasional tidak. Bahwa samawa itu dianggap langit, kemudian bumi dianggap bagian bawah, kemudian samawat adalah langit. Sama langit, samawat langit. Gitu. Jadi setengah bagian itu akan kita bahas nanti di selanjutnya. Jadi ada setengah bagian yang lain. Ya, betul. Nah, cuma ini ada, baik, Pak. Ada cumanya ini. Dulu pernah saya itu membuat peta. Amerika di barat. Gitu. Kemudian Asia, Afrika, Eropa itu di timur. Nah, ini jadi kendala. Dan semua, hampir semua peta itu membuat Amerika di barat gitu. Tapi dengan moon map ketemu sebenarnya Amerika itu di timur. Amerika di timur. Nanti lebih detailnya ada. Ini agak aneh. Nah, nanti kalau sudah bahas yang setengah bagian ya takutnya nanti perdebatannya itu sampai ke tapi bro, kita akan enggak bahas itu center, bahas ini bahas secara apa ya masuk akal dan tidak ayat tersebut kalau sama itu adalah bagian yang lain. Oke, yang lain nanti moga Bang Irwin atau Bang Yusar mau nambahin dulu, saya tak nyari data-data ini karena sudah lama sekali ya. Baik teman-teman, ada yang mau ditanggapi mengenai setengah bagian dari alam semesta menurut peta bumi bulan ini? Masih setengahnya ya teman-teman, masih art. Kita belum ngomongin samawat. Samawat berarti art itu yang diketahui, ya kan? Samawat yang masih belum diketahui, teman-teman. Di bagian atasnya, teman-teman, ya. Ada nggak teman-teman yang mau menanggapi, teman-teman, mengenai pemahaman peta bulan ini, teman-teman? Halo. Izin. Ya, baik. Ya. Yeah. Kalau tidak ada pertanyaan gini, saya ada hal yang memang harus ditanyakan. Apa kelemahannya? Satu kelemahannya ini adalah pendapat bahwa di Arktik di bulan Juni di Cancer solstice atau di bulan Juni lah 21 Juni itu orang bisa melihat matahari bergerak 360 derajat selama 24 jam. Nah, video-video banyak. Timelapse, matahari muter, ya tertulis timelapse-nya 24. Saya tidak percaya itu, karena dari hitungan geometri itu tidak memungkinkan. Maka, kelemahannya apa? Saya harus benar, teman-teman moga harus kesana. Benar tidak? Saya yakin bahwa terbit dan terbenam itu, maghrib dan masyrik itu memang jauh. Jadi kalau ketemu matahari bisa kelihatan, kita cek misalnya ya, tidak tidur, kemudian lihat terus matahari 5 menit, ya 10 menit, ya masih di situ, bergerak terus selama 24 jam, terlihat gugur saya. Gitu. Nah itu masalahnya di situ, poinnya di situ. Dan harus untuk membuktikan ini, saya tidak pakai video, harus buktikan langsung ke sana, ke daerah Arktik, Finlandia, Islandia, Greenland, atau Swedia, atau Norwegia. Gitu. Paling tidak ke sana. Di bulan Juni kita membuktikan. Nah, itu membutuhkan biaya. Tidak membutuhkan biaya ya. Kita karena bekerja sama global, jadi nggak pernah bisa kemana-mana. Mencukupi kebutuhan, ya kan, kadang diskusi itu. Mereka bisa kemana-mana sedang kita. Jadi poinnya apa, kelemahannya adalah kita harus membuktikan dia tambah yakin membuktikan di utara di bulan Juni itu matahari terlihat selama 24 jam memutar tidak. Kalau tidak memutar, membusur saja, nanti ada matahari terlihat di sisi lain ataupun ada jeda yang lumayan gitu yang kita tidak beruntut itu ya sudah membuktikan bahwa ada sesuatu tidak terlihat 24 jam 360. Bahwa video-video yang menyatakan 24 jam 360 saya perlu dipertanyakan. Gitu. Oke, gitu. Yang lain. Baik, apakah masih ada teman-teman yang ingin membahas hitung-hitungan dari angka-angka ini teman-teman? Karena saya sudah pusing ini tentang hitung-hitungan ini teman-teman. Ada nggak yang mau bertanya lagi teman-teman tentang berapa derajat kah? Atau berapa kilometer kah? Karena kalau tidak bertanya, kita langsung ke materi. Sama Wat boleh benih Bang Yujar? Atau Bang John? Ke bulan dulu ya, karena ke bulan, oke Bang, siap. Ya, ke peredaran bulan dulu agar paham dasarnya dulu gitu kan. Ya. Jadi siap, Bang. Jadi enggak asumsi jadinya jatuhnya gitu kan. Oke Bang. Lanjut ke bulan ya Bang ya. Ya, sedikit ini kan bulan sedikit sebenarnya materi bulan tuh paling banyak materi bulannya, tapi apa ya? Sebenarnya ingin langsung lompat ke samawat lebih asik gitu. Karena itu cuma ya patut kita sampaikan bahwa kita sampai samawat itu dulu jedanya dari peredaran bulan itu agak lama, jadi sampai kemudian samawat itu ternyata samawat adalah bagian setengah itu. Kita tidak berani menafsir samawat itu sebagai setengah bagian, tadinya tetap langit, tapi enggak kok begitu bahas samawat kok. Gitu ya. Oke. Jadi kita lanjut. Sebentar. Ini kalau bumi datar kan kita tahunya dari Bos Darling kan, abang-abang semua. Kalau peta bulan ini abang-abang ini belajarnya dari siapa ya, Bang, teman-teman? Ya sebenarnya itu ya dari Bos Darling. Bos Darling itu kan tidak menetapkan, suruh nyari gitu. Kalau datar dan tidak sangat apa dengan Bosdaling itu sangat sepakat, tetapi berhubungan dengan bagaimana bentuk bumi di video itu juga sudah menyampaikan belum final itu, jadi Bosdaling tidak bahas itu, sudah kembali sudah bahas yang lain lah itu, sudah bahas yang paling mendesak. Kita pun di peta bumi ada yang mendesak yang sebenarnya kita tidak akan bahas di forum-forum seperti ini ya. Jadi Bosdaling ada yang mendesak untuk masyarakat saat ini, kita juga ada yang mendesak untuk masyarakat saat ini. Jadi ketemu sebenarnya membahas bumi datar, ujungnya itu kita memang people power. People power atau sistemnya berbeda-beda. Jadi landasannya dari bumi datar ini ketemu. Oke, untuk peredaran bulan, kita lanjut dulu. Jadi di peredaran matahari nanti teman-teman bisa melakukan pengukuran sendiri, cek apakah dua hari berturut-turut itu, kita akan menemukan koordinat yang sama, baik itu vertikal maupun horizontal. Kemudian untuk fenomena dua matahari sudah banyak, cuma kita tidak catut karena tumpang tindih ya. Tumpang tindih itu ada yang ya ada yang asli, ada yang nggak asli. Jadi di dunia maya itu agak repot. Kita untuk menjadikan hujah itu belum begitu kuat. Kalau Bang Isa sering mata normal itu kan dua itu. Kalau mata satu ya dajal kali. Ya. Oke, untuk peredaran bulan. Nah, ini ada dua pilihan. Ada tiga pilihan terhadap bentuk bulan yang sering kita lihat. Satu bola. Yang kedua adalah setengah bola, kemudian piringan. Piringan lingkaran. Flat. Ini bentuk bulan. Flatter itu ada yang meyakini setengah, ada yang meyakini full bola ya. Nah, tetapi hampir semua di flatter itu, ini flatter itu rata-rata menyatakan bulan punya cahaya sendiri. Karena pada waktu bulan purnama itu ketika tanggal 15 Hijriah, kita akan menemukan bulan itu saat mau terbit, mungkin 10 derajat di atas cakrawala gitu, matahari sudah di bawah 10 derajat, sudah barat sudah gelap, tetapi bulan bersinar dengan cerah. Artinya bulan itu tidak ada hubungan cahaya dengan matahari, karena matahari daerahnya aja sudah gelap, sudah bahkan tidak terlihat karena tertutup awan, tetapi bulan di timur terlihat cerah dan sinarnya begitu terang. Jadi bulan memiliki cahaya sendiri. Nah, itu teman-teman rata-rata meyakini itu. Nah, kalau itu bulat, bulan itu, jadi ada dua hal. Nah, yang pertama yang tadi ya, uji bentuk dulu. Ada gambar setengah, ini kalau first quarter namanya. Ini itu second quarter. Jadi quarter terakhir. Jadi ada dua quarter. Quarter itu seperempat bagian, bukan half lagi, ya, seperempat bagian. Jadi kenapa seperempat? Ya memang seperempat aja, kelihatan seperempat. Nah, ini kalau seperempat bagian ini mana yang mungkin? Bola kah? Ini masih mungkin bola itu. Konsep globe masih memungkinkan ada setengah bagian atau seperempat itu namanya apa ini? Setengah lah, setengah. Kelihatan setengah itu. Kemudian setengah bola sangat mungkin. Orang sudah setengah itu sudah sama dengan bentuknya. Kemudian kalau flat sudah tidak mungkin. Jadi ada dua kemungkinan bentuk bulan itu. Yang pertama adalah bola penuh, kemudian ada setengah bola. Kalau ada eksperimen yang bulan itu piring dicelupkan di zat tertentu, itu pada yang tidak bisa pada fase setengahnya. Fasenya ketemunya itu adalah melengkung terus. Jadi teman-teman perlu pembuktian. Di video itu banyak sekali, tapi harus kita koreksi dengan kenyataan. Oke, okay? Kan ada dua yang kemudian mungkin. Bila bulan itu memiliki cahaya sendiri, maka tidak ada masalah bagi bulan untuk tidak selalu penuh. Kenapa bulan itu bisa terlihat setengah bagian atau seperempat bagian? Ini namanya seperempat bagian. Ini first quarter, kalau ini first quarter. Jadi motifnya ini motif awal. 01 sampai 7 hari begini. 1 sampai 6 lah, atau 7 hari. Nanti kita akan bahas. Jadi jumlah hari itu sebenarnya 6 itu. Nanti ada kesana-kesana lah. Bukan 7 itu. Oke. Ini tidak mungkin bola itu kalau bercahaya, bagaimana cara menutupnya sehingga menjadi setengah? Ya, kecuali jawabnya itu ada sistem mekanis bola itu bercahaya dan bisa mati bagian itu kayak mesin. Nah, itu ada yang berpendapat mesin gitu. Jadi kita ya tidak mesin-mesinan lah. Itu mesin kan buatan manusia ini, itu ciptaan Allah. Kemudian yang satu di-compare, ini jadi tidak sesuai. Kalau ada cahaya itu berbentuk bola full bercahaya, maka tidak akan mungkin di siang-siang hari kita melihat bulan setengah. Di malam hari kadang kita melihat bulan setengah. Yang setengah harusnya kelihatan, nggak ada alasan untuk tidak kelihatan karena bercahaya full. Kalau itu satu bentuk bola, kalau bentuknya setengah lingkaran akan menjadi setengah bola, akan menjadi sesuai karena memang kita bisa melihat setengah bola. Seperti apa sih cahaya yang setengah bola itu? Ya itu kalau kita melihat bulan itu perumpamannya sudah ada secara nyata. Oke. Nah, kemudian teman-teman. Kita kemudian melakukan cek ulang, ya cek ulang terhadap lo kok pada satu sisi ketika bulan mati bulan itu tidak terlihat, namun pada purnama itu terlihat. Itu mekanismenya berarti seperti one way itu kalau kita pakai kacamata one way. Kalau ini saya hilangkan. Dan ini nggak bisa dihilangkan ini ternyata. Kaca bagian satu ini, itu orang kalau nggak ada satu bagian yang lain ini, kelihatan ini nyata. Tetapi ketika ini dibuka, kemudian satunya kelihatan yang di sini, nah yang sini, oh ternyata itu kaca. Yang pertama orang melihatnya itu nyata, yang itu kaca karena ada bingkai, ada pintu. Orang persepsinya kemudian terbangun. Nah, ternyata ini pun bukan asli, itu pantulan. Nah, one way itu artinya ketika kita melihat bulan purnama itu adalah bagian yang mencermin atau yang bisa kita lihat memvisualisasi yang di bawahnya, sedangkan ketika bulan mati itu one way, jadi nerobos. Kayak kita di dalam rumah, kacanya kaca one way, atau kita kacamata one way, kacamata bisa buat bercermin, tapi dari sisi penglihat, dia loss ke keluar, artinya tidak mencermin, tapi keluar. Jadi one way satu, satu yang terlihat saja. Jadi yang satu memantul, yang satu transparan, sehingga bulan seringkali menggambarkan transparan. Jadi ketika ada matahari, ketutup bulan itu tidak selalu gerhana kalau transparan. Karena bulan mati itu kayak kita pakai kacamata, melihat. Gitu. Terlihat. Atau kita dalam rumah kaca one way, kita dari dalam akan melihat luar. Jadi waktu bulan mati, kenapa nggak gerhana? Ya memang bulan itu tidak penyebab gerhana. Nanti kita bahas apa ini. Itu bulan berbentuk setengah bagian. Kita sebenarnya ada gambar proyeksi banyak perhitungan. Bagaimana setengah bulan itu, setengah bola itu diproyeksikan sehingga ternyata sangat mudah dan bisa membentuk fase-fase yang sangat sesuai. Fase sabit, kecil, vaksin krisen, kemudian vaksin kipos, sampai dengan bulan mati kita bisa dengan setengah bagian atau setengah bola itu. Nah, kemudian dalilnya adalah ayat Al-Quran tentang bulan sendiri, yaitu telah dekat saat itu telah terbelah bulan. Jadi bulan itu telah terbelah memang. Dan telah datang saat itu sebelum apa ya, kerusakan. Kalau kiamat kebangkitan, kemudian saat itu ya hari-hari antara sebelum kebangkit, sebelum kiamat itu terjadi saat itu kerusakan. Ya, boleh dibilang juga kiamat gitu. Kalau dalam kurungnya itu biasanya saat itu kiamat gitu. Tapi oke lah, bukan saat itu saah itu. Ini tetap semuanya. Telah dekat saat itu yang dimaksud dari kencang jari, dan telah terbelah bulan. Jadi di sini katanya telah terbelah ini adalah kata kalimat lampau. Bukan kalimat sekarang ataupun perintah, tapi adalah kalimat lampau. Kalimat lampau di mana meskipun kita melihat secara nyata bulan itu berbentuk setengah bola, namun kenyataannya di Al-Quran juga disebut bahwa orang musyrik, dalam kalau dalam ayat lain itu, mereka dalam kurung orang musyrik itu, dan jika melihat tanda tanda mereka berpaling, berkata, ini adalah sihir yang terus menerus. Jadi sihir terus, kalau sihir itu sebenarnya enggak terus menerus. Sihir itu sangat apa, sifatnya sangat temporer, jadi tidak bisa terus-menerus. Kalau fakta itu bisa terus-menerus, pernyataan yang pasti itu bisa terus-menerus. Tapi kalau sihir butuh jeda. Jadi kalau sihir itu tidak bisa terus-menerus. Kenapa dinyatakan bahwa terbelahnya bulan itu adalah sihir yang terus-menerus? Mereka menganggap itu sihir, tapi kok terus-menerus? Ya, mereka saking tidak mau menyatakan bahwa itu adalah memang tanda dari Allah. Mereka bilang sihir, tapi terus-menerus gitu ya. Jadi sampai saat ini pun teman-teman juga banyak yang menyatakan, wah bukan setengah bola. Dulu sudah disatukan, ayat mana yang menyatakan, menyatukan juga tidak ada. Bahwa itu terus-menerus, iya. Kemudian dan mereka mendustakan dan mengikuti nafsu mereka sedang tiap-tiap urusan ada beberapa. Secara dalil itu ada Al-Quran itu menyatakan bahwa bulan itu berbentuk setengah. Nah, sebenarnya karena tadi nulisnya apa ya, nulisnya itu kita banyak kerjaan terus baru tadi sore. Itu habis bentuk kemudian jumlah bulan, maka berapa jumlah bulan? Karena dia beriringan dengan matahari, sedang matahari itu selalu 24 jam dan bulan itu ada jeda 48 menit, nanti ada hitungannya. Itu maka ya bulan berjumlah 2. Bulan berjumlah 2 berbentuk setengah atau berbentuk pecahan ya, pecahan. Kalau setengah bola persis enggak, karena agak apa ya, pecahnya itu enggak, terbelahnya itu enggak simetris kali itu, sehingga nanti di hari ke-59 itu bulan lebih awal ke bulan mati. Oke. Mungkin itu dulu sebelum bahas yang lain, kita lebih baik ini diskusi ya. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baik, teman-teman. Ada nggak yang mau bertanya tentang bulan, khusus bulan ya? Bang, kalau bulan setengah matahari, setengah juga nggak, Bang? Enggak ya, Bang ya. Kalau bulan setengah, Bang, bulan yang satu lagi setengah juga enggak, Bang? Kan ada dua bulan nih. Setengah juga. Ya, kepindaran. Kenapa? Gimana, Bang John? Kalau bulan yang satu setengah, yang satu lagi setengah juga enggak, Bang John? Iya, betul, setengah juga. Berarti bulan yang terbelah itu dulunya sekarang setelah terbelah menjadi setengah lingkaran gitu, Bang John. Setengah bola. Ya, setengah bola. Astagfirullah. Ya, setengah bola. Gitu, Bang John. Maksudnya kalau matahari dua kan, kalau bulan berarti setengah-setengah gitu, Bang John. Iya, betul, Bang. Betul ya? Iya. Oke, siap-siap. Teman-teman, ada lagi yang ingin bertanya, teman-teman, mengenai konsep bulan di ya, Bang ADZ, speakernya jangan di bluetoothkan dulu, Bang ADZ. Nggak jelas suaranya. Oke. Oh, siap. Bang, kan bulan 2, apakah bentuknya sama, persis? Kembar gitu maksudnya. Kan kalau bulan kan ada kayak kawah-kawah gitu kan. Nah, sama persis atau dua bulan yang berbeda, maksudnya beda bentuk gitu. Itu aja sih. Oke. Jadi pertanyaannya adalah motif ini ya. Jadi selain bentuk, kemudian fase bulan terjadi, kemudian ada motif bulan. Pertanyaan itu ada debat di FE itu dengan G itu, ada linknya kalau nggak salah di YouTube ada. Jadi teman-teman FE ada yang membuat konsep bulan setengah tapi di apa ya? Ya disekak gitu oleh GE ya, karena nggak mungkin setengah bulan itu maka sebentar ya, nah, taruhlah gini ya, kelihatan ya, nah ini kalau ini adalah setengah ya, setengah bulan kemudian bulan purnama, pertanyaannya ini sebelum bentuknya sama, cuma kenapa motifnya ini kalau nempel, ini motif ya kalau nempel ya, ini motif kalau nempel, maka ketika setengah, nah ini kita akan lihat setengah, kita akan lihat namanya first, takutnya yang keluar bulan sutena pula nanti, Bang John. Nah, ini ya. Nah, tadi purnama. Oke. Ini harusnya di bisa dipahami enggak ya? Nah, ini setengah. Kalau tadi setengahnya ini di sini, jadi tadi itu ini adalah bentar, ini harus bisa. Nah, ini sel purnama. Oke. Jadi kalau ini nempel, nggak mungkin akan jadi seperti ini. Ini di pinggir ya. Kalau bulan setengah ini di pinggir, sedangkan motif ini di tengah. Ya enggak? Ini jadi kepala ini, taruhlah kepala ini Afrika ini ini kepala, ini kan di tengah. Coba kalau itu setengah dan itu nempel, kira-kira bisa enggak? Ya enggak bisa. Dia akan posisinya akan di sini, kepalanya akan di posisi ini. Ya, enggak ketemu. Maka dari situ kita, jika 2 bulan, ternyata tiap hari itu motifnya sama aja. Bulan 1 dan bulan 2, karena sistem peredarannya sama, jarak peredaran sama, ketemu derajatnya juga sama. Bulan itu berbedanya dia lebih lebar nanti ya, untuk lintasannya itu lebih lebar. Jadi tidak seperti matahari 365, bulan itu dalam waktu 30 hari itu kembali ke titik matahari. Jadi dia lebih melajunya itu lebih, melengkungnya itu lebih apa ya, dia dari selatan itu langsung ke ekuator gitu. Paling tidak begitu, tidak seperti matahari itu sedikit-sedikit. Nah, jadi kenapa bulan itu kalau 2 kok hasilnya selalu sama? Motifnya itu bergerak sedikit-sedikit dan tidak mungkin. Ketika bulan purnama akan menjadi bulan separuh bentuknya begitu, nggak mungkin, karena motifnya seperti ini. Bisa dibayangkan teman-teman, motif seperti ini akan menjadi motif seperti itu di setengah bagian, kan tidak mungkin. Nah, ini mungkin terjadi kalau motif itu tidak menempel. Jika kaca misalnya kaca cembung atau kaca apapun yang bisa kita hadapkan, ya kan, kemudian digoyang-goyang, kemudian dihadapkan pada sesuatu yang sama, dipiringkan, kemudian dipiringkan lagi, itu akan gambarnya akan selalu sama. Jadi motif itu tidak menempel, tapi motif itu adalah refleksi dari yang di bawah. Jadi kalau di bulan-bulan itu satelit bumi, itu elit global agak benar-benarnya juga, karena itu memang satelit, ini merefleksikan bagian bawah. Dan NASA pun ketika melihat bumi dari bulan, wah buminya bulat, itu bukan melihat bumi dari bulan, melihat bumi itu dari bulan. Ketika melihat bulan, kita memang saya melihat bumi. Nah, kalau kita ingin melihat kita sendiri, ya kita melihat cermin gitu. Jadi bentuk bulan sama, cuma dia pertanyaannya, nanti ada pertanyaannya. Teman-teman flat earth ini sering observasi bulan enggak? Bahwa sejak dia bergerak atau beredar dari terbit sampai terbenam itu ada rotasi tidak? Nah, nanti kita bahas. Sehingga teman-teman oke, nanti bisa melihat bahwa ketemu nanti peta bulan kayak gitu. Terus silakan. Jadi bulan berbentuk sama, kenapa motifnya bisa seperti itu? Karena itu ya merefleksikan sesuatu yang di bawah. Jadi contohnya bisa kita menggunakan, besok beli kaca yang setengah bola gitu. Kemudian digoyang, digerakkan, dirotasikan ke sini, hasilnya ketemu teman-teman bahwa motif yang ada di bulan itu tidak sebenarnya bebatuan ataupun kawah dan sebagainya. Itu memang motif yang ada di bagian bawah. Oke, lanjut. Kalau NASA bilang bulan itu adalah pantulan cahaya matahari, kalau pantulannya sih benar, tapi kalau pantulan mataharinya salah. Jelas bulan itu pantulan cerminan bumi. Sedikit bang. Halo. Silakan. Mungkin anunya bisa dimatikan dulu bang, karena kayak kalau videonya itu ikut dinyalakan, kayaknya kadang suaranya agak rusak. Jadi saya berpendapat sedikit bang, ya bisa ya. Gas bang Irwin. Oke. Jadi gini, jadi dalam, tapi ini masih pendapat pribadi saja ya. sebenarnya fenomena bulan terbelah, bulan separuh ini menjadi jawaban pertanyaan saya yang sekian lama. Karena gini, saya juga sering melakukan observasi-observasi. Kalau matahari memang belum pernah, saya harus terus terang dengan itu. Tapi kalau bulan, saya sempat tadi berpikir saya akan babak belur Bang Yon ini kalau dia bilang bulan juga 12,5 derajat. Karena itu sudah dilakukan dalam sudah sekian lama bahwa bulan itu bergerak 15 kurang lebih ya, kurang lebih 15 derajat itu dalam 1 jam. Yang kedua, ini buat teman-teman FE yang lain, kita saling memberi nasihat bahwa fenomena gerhana ini yang paling sering menjadi bahan untuk membabak belur teman-teman FE dalam debat-debat. Saya sering perhatikan itu kalau saya iseng-iseng intip-intip debat-debat di grup Facebook. Nah, karena kita selalu kukuh dengan pendapat bahwa bukan bulan yang menutupi matahari. Tetapi ketika kita melakukan praktek atau observasi sendiri, memang benar bahwa sulit untuk disangkal. Karena yang pertama kita harus paham beberapa istilah-istilah dalam proses gerhana, ada P1 sampai P5, kemudian ada elongasi, ada konjungsi, dan semua itu benar walaupun kita yang melakukan observasi sendiri. Elongasi itu adalah sudut yang dibentuk antara, saya tidak bilang antara bumi ya, antara pengamat dengan bulan yang berada di antara matahari dengan posisi mataharinya, sudut yang terbentuk itu disebut elongasi. Kemudian konjungsi itu adalah posisi bulan terhadap matahari sendiri. Nah, dalam pengamatan bulan dan matahari ketika terjadinya gerhana matahari, kalau kita memperhatikan dari 2 hari atau 3 hari sebelumnya, setiap kali terjadi gerhana matahari pasti sama, yaitu hari-hari ke-1 sebelum terjadi gerhana, elongasi bulan selalu sudah ada di posisi tersebut. Begitupun konjungsi bulan. Nah, lantas ketika tepat terjadi gerhana, gerhana puncak hanya terjadi pada posisi P3. Itu terjadinya beberapa menit. Antara P1 sampai P5 atau proses terjadi gerhana, itu 2-3 jam bisa terjadinya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya setelah sekian lama, kok bisa seperti itu? Bahwa sulit untuk disangkal, bahwa bukan bulan yang menutupi matahari. Nantilah setelah ada grup ini dan teman-teman kirimkan video bulan separuh, baru saya memahami bahwa memang untuk proses terjadi gerhana matahari, untuk hari ini ya yang saya pahami memang bulan, yaitu bahagian bulan yang terbelah itulah yang menutupi matahari. Saya pernah berdiskusi dengan salah seorang teman GE, bukan berdebat, saya berdiskusi cuma berdua, saya chat pribadi dengan beliau. Karena memang dia adalah salah satu ahli hisab. Kemudian dia juga pengamat langsung gerhana dan pergerakan benda langit. Tapi dia globe earth ya. Tapi nah saat saya tanyakan, kenapa dalam setiap catatan-catatan mengenai proses gerhana, selalu yang tertulis adalah piringan matahari, piringan bulan. Dia bilang, ya itu hanya istilah bang. Tapi kita masih tetap pada konsep bahwa matahari gitu. Tapi mereka gunakan istilah piringan. Yang kedua, mengenai bulannya sendiri, ketika saya tanyakan bahwa benar tidak, yang cukup dijawabnya benar atau tidak, bahwa pada saat perhitungan gerhana, gerakan benda langit atau bulan itu sendiri sama sekali tidak memperhitungkan rotasi bumi. Dia bilang iya benar bahwa konsep untuk perhitungan itu kita menghitungnya konsepnya dengan bumi bola versi geosentris. Nah, dari situ bisa saya tarik kesimpulan bahwa memang buminya tidak bergerak karena akan mengacaukan perhitungan. Tetapi setelah munculnya pengetahuan baru dari teman-teman MoonMap ini bahwa bulan itu terbelah modelnya dan bisa kita perhatikan sehari-hari, termasuk video yang teman-teman kirimkan, nah itu sudah menjadi jawaban menurut saya ya, bahwa yang menutupi matahari saat gerhana adalah bulan itu sendiri, yaitu bagian belakangnya yang tidak bersinar. Sementara setiap malam periode konjungsi dan elongasi bulan itu ya, dia memperlihatkan bahagian yang bercahaya sendiri. Mungkin alhamdulillah karena kita sama-sama ada dalam satu grup ini, mungkin bisa menjadi bahan pemikiran teman-teman bersama bahwa paradigma berpikir kita yang sejauh ini selalu kuku pada pendapat bahwa bukan bulan yang menutupi saat terjadi gerhana matahari. Ya, mungkin bisa dipelajari lebih bisa dipelajari ulang. Karena justru fenomena bulan yang terbelah ini menjadi jawaban yang valid bahwa ketika elongasi nol dan konjungsi nol, posisi bulan mati atau posisi bulan itu tepat berada di dalam sudut pandang dari pengamat di bumi, memang dia berada di bagian lingkar penuhnya, tetapi bukan bagian yang bercahaya. Itulah yang tepat berada di posisi konjungsi nol dengan matahari. Gitu. Itu yang saya bilang tadi bahwa itu menjadi jawaban dari pertanyaan saya selama ini kok bisa seperti itu. Saya tidak pernah berani untuk memperdebatkan mengenai itu karena saya pernah melakukan pengamatan terhadap konjungsi bulan, utamanya saat hilal bulan muda tanggal 1 sampai tanggal 3. Itu terjadi sudah ratusan ribuan tahun bahwa setiap tanggal 1 bulan akan berada pada elongasi hari H1 itu sekian derajat. Kemudian besok ketika matahari terbenam di barat, kita akan melihat lagi, oh bulan akan naik setinggi sekian derajat. Itu terjadi secara kontinu, secara terus-menerus seperti itu. Jadi sulit untuk mengatakan bahwa bukan bulan yang menutupi matahari saat terjadi gerhana. Yang kedua, jangan tanyakan kemana bulan yang separuhnya lagi, karena saya belum temukan jawabannya soal itu. Mungkin bisa ditanyakan ke Bang John. Ini hanya sekedar sharing pengetahuan tambahan, Bang. Ya, seperti itu. Terima kasih. Oke, nanti Bang Rizal akan nambahin. Oke, tapi sebelumnya berkaitan dengan apa yang disampaikan Bang Irwin, kita ada beberapa yang memang belum disampaikan. Jadi, apakah gerhana matahari itu tertutup oleh bulan ketika terjadi gerhana matahari? Kita dalam grup itu sudah membahas berulang kali. Ada dua bagian, ada satu, ada memang bulannya itu sendiri, bulan sendiri itu tidak menyebabkan gerhana, karena terbukti tiap bulan itu tidak terjadi gerhana, meskipun secara konjungsi itu tepat terus. Ya nggak tahu kalau ada yang hitungan nggak tepat, ada konjungsi berbeda, elongasinya berbeda dalam setiap bulan ya, di awal, di bulan mati ya, saya nggak tahu, tapi kenyataannya matahari tidak selalu terjadi gerhana. Kemudian kita ada dua, satu gerhana matahari, ada gerhana bulan. Dalam gerhana bulan pun ada benda. Apakah benda itu? Kalau di bumi datar, tentu tidak mungkin bumi yang menutup. Karena konsep bumi yang menutup itu kalau menggunakan konsep heliosentris, di mana bumi berada di tengah antara matahari dan bulan. Sehingga ada alasan untuk menyatakan bahwa adanya gerhana bulan, ada benda lain selain matahari. Karena matahari secara konsep planet manapun tidak sedang ada di antara itu, antara pengamat dengan bulan. Dia ada di jauh, di belakang pengamat. Jadi ada benda lain. Nah, benda lain itu, itulah yang kita namakan black sun. Jadi nanti kalau sebenarnya kalau kita membuat konsep modern yang samawat wal art itu, bagian pertama, jadi bagian pertama itu adalah dari center ke arctic itu dulu bagian bumi yang sudah lenyap atau sudah tidak berfungsi sehingga bulan pun tidak berfungsi. Itu yang kita namakan dulu bulannya namanya sun. Jadi kalau di konsep moon map itu Mars, Jupiter itu adalah komet. Bulan, moon, jadi kalau nama hari itu Sunday, Monday, kita berada di Arctic sampai Antarctic. Yang di center sampai Arctic itu dulu Sun. Bulannya kemudian Sun itu karena fase selesai, tidak berfungsi. Karena bagian bawah tidak berfungsi, maka bulan juga tidak bisa merefleksi. Karena sudah tidak berfungsi. Dia hanya tertutup es, tidak bisa digunakan untuk, tidak bisa difungsikan untuk kehidupan. Nah, inilah yang dinamakan Black Sun atau kita menyebutnya Black Sun, juga sering menyebutnya Sin. Jadi kalau ada Sun itu Sin. kalau matahari solar. Matahari solar. Jadi sun itu sendiri adalah komar dulu, makomar. Tapi sekarang orang menyebut matahari itu sun, ya nggak apa-apa. Itu sun. Jadi apa yang menutup itu ada dua. Pada waktu gerhana matahari itu double. Jadi posisinya adalah matahari, bulan, dan black sun. Jadi black sun menutup bulan. Yang sebenarnya bulan dan matahari itu karena one way itu tidak akan tertutupi cahayanya. Tapi karena ada black sun. Tunggu sebentar bang, tadi ada kata-katanya double. Jadi maksudnya gini, supaya saya yang paham, bukan cuma bang John dan bang Yusar yang paham. Supaya saya paham dan teman-teman yang lain juga paham. Yang pertama, bang John setuju kan bahwa elongasi dan konjungsi bulan setiap kali gerhana itu menunjukkan hal yang sama setiap periode gerhana. Setiap yeah. kali periode gerhana, bulan berada pada posisi elongasi nol, konjungsi nol. Iya, yeah, sepakat. Oke kan? Oke. Tetapi menurut pemahaman moon map, ada benda lain lagi yang sekiranya kita berbicara elongasi, benda ini juga berada pada posisi elongasi dan konjungsi nol. Seperti betul. Itu maksudnya. Oh, oke, okay, saya paham. Saya paham konsepnya. Ya, tapi oke, okay, oke okay lah, siap-siap. Saya ya, siap. Lanjut, Bang. Jadi kalau secara karena teman-teman bumi bola ya, teman-teman karena hanya digambarkan di kurikulum itu ada matahari, bumi dan bulan saja, maka tidak ada lain elongasi yang elongasi nol kemudian konjungsi nol dari bulan dengan matahari, ya maka tidak ada kata lain kecuali bulanlah yang menutup matahari, sedangkan di bumi datar ya, saya kembali dulu bang, supaya ya. Teman-teman yang lain juga paham kan, sejauh ini pemahaman saya setelah saya temukan video mengenai bulan separuh, saya perhatikan lebih detail, itu kan sedikit merubah bahwa yang betul-betul menutupi matahari adalah bulan itu sendiri. Nah, apa urgensinya, apa pentingnya ada benda lain lagi ketika kita sudah sepemahaman bahwa bulan berada pada elongasi dan konjungsi nol saat terjadi gerhana matahari. Kita tidak bahas dulu gerhana bulan ya. Apa urgensinya ada benda lain ketika kita sepakat bahwa bulan menutupi matahari dalam posisi elongasi nol dan konjungsi nol saat terjadi gerhana matahari? Apa, ya. Apa gunanya ada benda lain? Oke bang, jadi gini, kalau kita mengamati elongasi nol dan konjungsi nol itu sebenarnya setiap bulan mati itu kita, kalau kita melakukan, karena hanya tidak terlihat saja, bulan sering pengamat menyatakan ini elongasinya enggak nol, ini elongasi timur baratnya geser-geser nih gitu. Tapi enggak tahu karena bulan mati itu enggak bisa diaudit ya. Itu satu. Betul. Betul. Iya, saya sudah paham. Iya. Betul, iya. Setiap bulan kalau enggak dia pasti nol dan konjungsinya nol. Oke, okay, thank you, Bang. Lanjut, iya. Ya. Oke, okay, tapi sebenarnya itu setiap bulan mati itu bulan bergerak menutup matahari. Cuma ya karena kita enggak ada fakta yang bisa ditunjukkan. Maka memang ketika konjungsi nol, kemudian elongasi nol, ada bulan di situ, maka orang akan menyatakan terus terang itu karena bulan. Saya pun sepakat, kalau tidak ada bulan pun, hanya misalnya black sun pun belum tentu matahari itu bisa, itu ada gabungan itu. Nah, kenapa kemudian saya harus membahas bulan? Karena di dalam bumi datar itu bumi tidak menjadi bagian apa-apa, dia hanya sebagai tempat observer. Maka ketika ada gerhana bulan, maka pertanyaannya, matahari kah, benda lain kah gitu, yang menutup bulan ketika terjadi gerhana bulan. Bila iya, maka kemungkinan besar ketika gerhana matahari, meskipun bulan adalah bagian yang kalau secara matematis itu mempunyai konjungsi nol dan elongasi nol, maka maka benda atau dalam artian ini apa namanya, black sun ini juga berada di tempat di situ yang menyebabkan itu menjadi tertutup. Kalau tanpa itu ya harus menyatakan bulan lah. Itu kan bulan. Sehingga memang ada tiga benda, matahari, bulan dan black sun. Kalau di gerhana bulan hanya ada satu, bulan dan juga black sun saja. Karena matahari jauh, tidak ada di tempat kita sama sekali, tidak ada di ruang itu. Oke. Jadi orang pasti akan menyatakan itu bulan. Saya pun sepakat ada, harus ada bulan di situ karena bulan ada di situ. tapi harusnya tiap bulan, karena hitungan saya itu pasti konjungsi dan elongasinya nol, sehingga ketika orang buat hilal pun ketika belum nampak itu mesti elongasi nol, konjungsi nol ketika belum nampak. Oke. Tapi tidak terjadi gerhana, Pak. Gerhananya ya setahun biasanya dua kali lah gitu. Oke, meskipun berbeda gerhana, gerhana cincin atau yang lain gitu. Oh, boleh menambahkan sedikit? Oke, silakan. Ini Bang John, ketika tadi dijelaskan tentang dua matahari dan satu bulan, ketika terjadinya gerhana bulan itu sudah total nih misalnya. Nah terus apa yang dijelaskan sama bulan yang satunya lagi? Ini kan ada, harusnya di kepala saya saat ini ada empat benda nih, dua bulan sama dua matahari. Yeah. Sementara yeah, ada kejadian seperti itu. Bahkan nih ada kemarin saya ketemu lagi satu video arsip baru. Ketika gerhana matahari terjadi di Amerika Utara, itu tuh bahkan masih ada bulannya masih utuh gitu, Pak. Jadi masih banyak misteri juga nih kenapa terjadinya bulan itu tidak mendapati matahari di surah Yasin dan lain-lain. Ini kan sebenarnya salah satu tema yang sangat menarik nih bagi saya, apalagi sudah mulai sedikit sepertinya puzzle-puzzle kita yang pertanyaan kemarin yang mungkin zaman kuno belum menjawab seperti itu. Jadi yang tadi dengan abang yang sudah menjelaskan, oke, ini sudah ada bendanya nih, dua matahari dan satu bulan. Apa yang terjadi ketika bulan yang satunya lagi, si kembarannya ini, ketika terjadi gerhana bulan itu, Bang? Itu artinya gerhana itu, gerhana matahari, kalau kita menggunakan konsep matahari dua, bulan setengah juga dua, itu artinya ketika matahari gerhana di daerah kita, di wilayah kita, di wilayah lain pun sama. Jadi setengah bagian itu juga akan gerhana. Nah, yang belum kita sebut itu sebenarnya adalah black sun. Atau kalau dalam video Bruce Darling menyebutnya benda celestial. Kenapa Flat Earth suka membuat celestial terus itu? Nah, ini karena ada kenyataan gerhana bulan. Nah, bagaimana celestial itu sebenarnya sih kita bisa menjelaskan lebih detail. Ya, saya akan memberikan penjelasan sedikit. Jadi selain bulan, moon ya. Komar itu ada beberapa, salah satunya adalah moon di bumi kita. Jadi saya sebenarnya perlu menyampaikan map-nya dulu. Jadi kita sekarang ini ada di bumi yang kedua. Setelah banjir Noh itu di Arktik batas dulu. Kalau sekarang batas kita Antartik. Dulu batas bumi pertama lebih tinggi. Bumi pertama itu Arktik yang dulu dari center Adam dan Noh. Adam itu dulu diturunkan dari tingkatan atasnya, jadi diturunkan yang enggak dari langit. Kita orang rasional diturunkan dari tempat yang lebih tinggi ke yang lebih rendah. Jadi ke setengah lingkaran ke atas, ke wilayah center sampai Arktik. Nah, waktu banjir Noh itu, maka fungsi bumi sudah tidak berfungsi, bulan pun tidak akan berfungsi, tidak akan ada cahayanya. Itulah sehingga dulu bulan yang namanya sun, kemudian matahari yang namanya solar, bulan tidak bercahaya atau hilang cahayanya. Nah, bulan tetap beredar sampai ke ketika banjir Nabi Noh itu kemudian sampai ke bawah daratan atau Arktik sampai Antartik ini di wilayah kita ini. Sun itu, Black Sun itu juga beredar bersama Moon dan juga Solar. Jadi di bumi kita itu namanya yang menjadi penanda penghitung itu Moon. Jadi nanti kita kalau melakukan perhitungan yang digunakan untuk penanggalan itu ya Moon. Karena di bumi kita refleksinya Moon, kemudian sebagai penghitung nanti Moon. Jadi Moon itu adalah digunakan untuk perhitungan, bukan perhitungan musim. Musim tetap solar dari dulu. Ya. Oke, dari dulu solar itu digunakan untuk perhitungan musim, sedangkan moon itu kalau kita lihat Al-Quran tidak berhubungan dengan musim, tetapi berhubungan dengan hari akhir. Ya. Jadi umur bumi ini dihitung berdasarkan penanggalan Hijriah. Kalau hitung-hitungan ya nanti ketemu. 2060 the end time-nya. Ya. Tapi kita kesampingkan dulu bahwa Black Sun inilah yang kemudian menutup. Jadi black sun pun ada dua. Jadi sistemnya begini. ketika mendekati akhir bulan terbelah, bulan manapun, ketika waktu di Artik namanya Sun, komarnya namanya Sun. Ya, jadi Sunday hari pertama itu dulu ada tujuh ya, tujuh bintang pengembara itu adalah bulan. Sunday, Monday, Mars dan lain sebagainya itu tujuh bintang, bukan tujuh bintang, tujuh komar pengembara dari motif dan lain sebagainya mempunyai. Bergeraknya hampir sama, yaitu adalah timur ke barat. Kemudian ketika bumi di pertama itu tidak berfungsi, maka bulan hilang cahayanya. Dan kita hari ini juga ketika bulan sudah terbelah itu tandanya dekat. Tandanya dekat. Kemudian nanti ketika hari akhir, bulan juga hilang cahayanya. Dan moon akan menjadi black sun. Dalam artian black moon. Gitu. Black moon di daratan di bawahnya. Ketika sudah hari akhir nanti meluas. Daratan terbuka, komarnya namanya Mars. Jadi penghitung tanggal hijriahnya di bumi ketiga itu nanti Mars bersama solar untuk musim. Saat ini adalah sol digunakan untuk musim dan penanggalan untuk hari akhirnya adalah moon. Haji dan lain sebagainya. Ada, nanti kita bahas. Kalau dulu sun, Sunday itu satu, kemudian Monday itu dua. Jadi kita ada di wilayah yang kedua. Artik sampai Antartik yang difungsikan. Artik ke pusat itu sudah beku, pengunci dari apa yang ada di dalam. Tidak digunakan lagi. Nah, memang harus bahas gerhana bulan, sehingga apa benar ada benda celestial, lalu gerhana bulan siapa yang menutupi kalau tidak ada, kalau hanya ada matahari dan bumi. Maka sehingga ada benda yang sama, yang ketika gerhana bulan juga akan menghilang setelah menutup, sama halnya dengan gerhana matahari. Dia akan kelihatan hitam ketika dia melewati matahari atau bulan. Cuma karena double, ini karena bulan ya, bulan dengan bulan itu agak samar-samar gitu. Jadi enggak, sistemnya itu kita belum menemukan. Kenapa ketika gerhana bulan, kadang bulan itu masih terlihat terlihat motif dikit gitu loh. Tapi sama intinya ada benda bergerak yang menutup bulan. Jadi selain dua kali setengah bulan, jadi ada bulan separuh itu ada di antara di berjarak 24 jam, matahari juga berjarak 24 jam, ada juga yang namanya black sun yang berjarak 24 jam. Ada dua pecahan juga, tetapi dia sudah tidak bercahaya sama sekali. Hitam akan apa kan selalu tidak bisa kita lihat kecuali dia bersinggungan dengan bulan ataupun matahari. Izin Bang menambahi Bang John, kalau saya dengar tadi sih teman-teman itu masih beranggapan kalau dua pecahan bulan itu cuma satu yang bersinar. Boleh dijelaskan kembali Bang, apakah dua-duanya bersinar ataukah cuma satu? Karena saya menanggapi tadi teman-teman itu bilang cuma satu gitu, bulan yang bercahaya, setengahnya itulah yang menyebabkan gerhana yang Mbak Ustaz tadi ngomong. Keduanya secara konsep bercahaya karena berjarak 24 jam dari bulan yang satu, sehingga kita juga tidak akan melihatnya. Yang menyebabkan gerhana itu yang kita sebut tadi ada bercahaya. Kemudian Bang Kakak tadi menyampaikan ada video yang menyampaikan bahwa ada bulan ketika gerhana matahari tidak konjungsi atau tidak elongasinya tidak normal, bahkan jauh itu jauh. Saya pastikan itu video sebenarnya hoax. Tetap secara hitungan matematis itu matahari dan bulan waktu gerhana matahari, bulan ada di situ. Cuma penyebabnya tidak hanya bulan, ada tambahan satu. Karena ada di gerhana bulan juga ada benda celestial itu. Karena kalau tidak ada tambahan itu, tiap bulan kita akan gerhana. Karena elongasinya nol terus, konjungsinya. Baru bisa menetapkan hilal itu kalau elongasinya itu tidak nol, konjungsinya tidak nol. Fasenya berubah lah. Perubahan fase itu nanti kita bahas. Kenapa dari dulu Indonesia ribut terhadap fase ketika terjadi kita menentukan awal bulan. Ya, jadi dalam konsep ini, bumi ini. Ya, lanjutkan Bang David. Ya, jadi dalam konsep moon map ini, bumi atau Aldi ini dikelilingin oleh dua matahari dan dua pecahan bulan. Jadi untuk koreksi teman tadi yang mengatakan cuma satu ya. Enggak semua dua-duanya bercahaya itu, Bang. Oke, lanjut, Bang. Monitornya, Bang. Mungkin ada yang disampaikan atau ditanya. Biar. Bang Raffles, silakan. Ya, siap-siap. Ya, sedikit saja, Bang, dari saya, Bang. Menambahkan mengenai apa tadi Bang Irwin tadi yang konsep bulan terbelah itu. Itu kalau seperti itu, kita tahu kan bulan terbelah itu kan dari hadis Nabi Muhammad ya, yang salah satu mukjizat Nabi Muhammad. Sedangkan gerhana matahari, gerhana bulan itu kan sudah terjadi lama sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Bahkan penanggalan Saros dari apa yang dijadikan patokan itu, NASA itu, kan sudah pasti sudah terjadi, bisa dihitung. Jadi kalau menurut saya itu ya memang dari awal itu memang bentuk bulan separuh ya, seperti itu. Kalau saya, pendapat saya pribadi, lebih saya terima itu pendapatnya Bang John ya tadi kalau nggak salah ya, bahwa bumi yang pertama itu Artik itu sudah mati, bulannya pun ikut mati ya, mungkin lebih masuk akal seperti itu. Kalau kita mengikuti bulan terbelah, berarti sebelum mukjizat Nabi Muhammad itu nggak ada gerhana bulan, nggak ada gerhana matahari ya. Padahal penanggalan Saros sudah ada sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Lalu yang kedua itu mengenai apa ya, kayak istilah-istilah dari NASA itu ya, konjungsi atau lain sebagainya itu, saya ingat video dari Bos Darling ya, yang menjelaskan awal mula perhitungan NASA ya, berapa diameter bulan, diameter matahari, jarak bulan, jarak matahari, semuanya itu salah total. Kalau pakai istilah-istilah NASA itu dan segala perhitungnya itu, harusnya itu enggak sesuai dengan teorinya. Kalau dipraktekkan itu enggak ada itu. Kalau kita melihat ya animasi dari NASA, gerhana bulan, gerhana matahari, seolah-olah itu memang betul. Tapi kalau Bos Darling sudah menjelaskan di videonya itu, perhitungan NASA dari mana mendapatkan jarak bulan, jarak matahari, diameter bulan, diameter matahari, nah, ternyata semuanya itu tidak masuk akal. Itu hitungan-hitungan yang salah total, yang nggak masuk akal. Ya, seolah-olah di mata Bos Darling itu NASA itu kayak anak kecil, kayak anak-anak apa ya, kayak anak-anak yang ya nggak masuk akal, ya, kayak orang bodoh gitulah. Kalau saya lihat di videonya Bos Darling itu ya seperti itu. Saya lebih menerima mungkin kalau saya pribadi itu ya bumi yang pertama dulu yang ditempati oleh Nabi Adam, Nabi Nuh ya. Setelah banjir Nabi Nuh itu bumi kita ya ini yang Artik itu sudah tutup ya, membeku karena memang meluas menjadi bumi yang kedua sekarang ini, dan bulannya itu mati akhirnya menjadi benda celestial ya, bisa saja seperti itu ya. Ya mungkin itu dari saya, Bang. Ya, terima kasih. Ustaz, silakan baca. Baik, teman-teman, ada lagi yang mau menambahkan atau mau bertanya? Saya sudah tidak sabar nih mau masuk ke tema samawat nih, teman-teman. Ada enggak yang mau bertanya lagi, teman-teman? Ya izin, Bang. Ya seru, Bang, kalau topik-topik seperti ini enggak ngantuk, Bang. Saya, Bang. Ya, makasih, Bang. Iya, saya kok ngomongin angka-angka tadi ngantuk, Bang, sebenarnya. Cuman kalau menantikan samawat jadi nggak ngantuk lagi nih. Cuman apakah ada yang mau menambahkan lagi, Bang Irwin? Iya, jadi terkait mengenai tanggapannya tadi ya. Terus terang ya, iya, malam ini saya tercerahkan sekali. Artinya begini, saya yakin Bang John orang yang biasa melakukan observasi. Yang kedua, meskipun kita flat earth, kita jangan apatis terhadap ilmu pengetahuan, baik yang lama maupun yang baru. Nah, istilah-istilah seperti konjungsi, elongasi, itu bukan istilah semata-mata dari NASA, tetapi kalau kita melakukan observasi mandiri, istilah itu tetap kita gunakan bahwa sudut antara pengamat dengan matahari. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa setiap bulannya itu terjadi, elongasi sekian, konjungsi sekian. Nah, barulah saya tersadarkan malam ini, oh iya ya, ternyata tiap bulan itu terjadi, elongasi nol, konjungsi nol, setiap bulan baru atau bulan paling tua itu terjadi. Nah, makanya sempat tadi bilang, kita jangan menutup mata bahwa sulit untuk menolak bahwa matahari, gerhana matahari itu bukan karena ditutupi oleh bulan, dikarenakan fakta-fakta rasional, fakta-fakta observasi mandiri yang kita lakukan yang ternyata memang benar seperti itu. Nah, barulah terjawab hari ini. Nah, adapun mengenai siklus Saros, justru hari ini terjawab ketika terjadi elongasi nol, mau bulannya terbelah atau tidak, ketika ada benda celestial lain yang menutupi, ya itu terjawab siklus Saros. Seperti juga yang disampaikan tadi oleh Bang Kaka, bahwa di Amerika Utara ya, di mana pernah terjadi gerhana, ya bulannya belum terjadi elongasi nol tentunya. Artinya ya, saya kembali pada pemahaman yang lama, bahwa ada benda celestial lain yang menutupi, yang secara bersamaan dengan bulan pada posisi elongasi dan konjungsi nol begitu. Ya, itu mungkin Bang. Ya, sekarang sekedar tambahan pengetahuan saja buat kita semua ini. Baik, makasih Bang Irwindi. Bang John, apakah ada lagi yang mau dibahas sebelum kita bahas samawat, Bang John? Oh iya. Kan enggak, okay. Kita bahas Mars kan, Bang John. Kalau sedikit tentang bulan ya. Ini saya share dulu. Jadi teman-teman, kalau teman-teman nanti punya waktu, kemudian punya peralatan, entah itu teleskop, total station atau apa, itu bisa melakukan pengamatan. Nah, pertanyaan saya adalah, baik itu di kita itu, organisasi itu adalah Muhammadiyah, selain pemerintah ya, itu menentukan hilal itu selalu menggunakan metode hisab dan juga metode rukyat, di mana menggunakan sistem bahwa kecepatan bulan itu lebih lambat daripada matahari. Okay. Jadi ketika elongasi nol, pengunjungi nol, ketika berjalan bulan nanti akan ketinggal kecepatannya. Kecepatannya lebih cepat matahari. Katanya begitu. Katanya begitu. Walaupun itu juga sulit, karena pada waktu bulan mati juga nggak ada yang bisa menerka di mana posisi. Kalau di akhir tahu posisinya nanti di sana, jam sekian itu bisa ditok. Tetapi bendanya di mana belum tentu. Nah, oke. Okay. Kemudian pertanyaannya, ini pertanyaannya. Pernahkah kita melakukan observasi? Kemudian kita menyatakan sejak bulan itu terbit, jadi setiap hari itu bulan terbit ya, jadi setiap hari itu bulan terbit, kalau pada waktu bulan mati, jadi bulan mati itu antara matahari dan bulan itu berada, misalnya ini bulan mati ya, bulan dan matahari berada dalam satu titik. Oke. Yang sini bergerak dari timur ke barat, yang ini dari barat ke timur. Jadi matahari terbit dari barat itu sudah. Ibrahim sudah berani menantang, itu artinya sebenarnya dia tahu ada matahari itu terbit dari barat juga. Tapi nanti kita kasih. Oke. Okay. Bulan mati itu sejak terbit sampai terbenam itu posisinya sama. Jadi posisi sama itu dalam artian konjungsi dan elongasinya sebenarnya sama. Tetapi kalau ilmu falak yang di kita enggak, karena menggunakan sistem kecepatan matahari lebih cepat daripada bulan. Nah, tetapi kita tidak pernah bisa menyatakan kapan bulan itu berotasi, berpindah fase dari bulan satu ke bulan dua, atau misalkan dari bulan mati ke sabit. Jadi kemudian dari bulan purnama, kalau kita cek dari terbit sampai terbenam, kita coba sekali-kali mengecek ketika terbit tampaknya seperti apa, didokumentasikan, kemudian terbenam seperti apa di Indonesia. Ya. Ini di Indonesia, kalau di Indonesia di sini. Ketika di Indonesia, posisi terbit kita kira-kira di Afrika lah. Ketika terbenam di Afrika, belum sampai ke ghurub, jadi belum sampai ke maghrib, belum. Jadi ada, kalau di Al-Quran itu kalau kita kaji nanti, beda antara matahari itu terbenam hilang, dalam ada dua terbenam sama ghurub. Ghurub itu kalau di kampus land lesson itu justru menjauh, gitu, menjauh. Seperti model Gleason juga menyatakan enggak terbenam menjauh itu, menjauh. Tetapi ghurub itu berhubungan dengan maghrib juga, maghrib dalam artian tempat. Kalau di sini di tempat yang lain belum dinyatakan ghurub, masih kalau nggak salah afal gitu ya. Jadi nanti bisa ditindaklanjuti itu. Jadi ketika hanya menghilang di tafsir terbenam, kecuali beberapa surat yang menyatakan memang menghilang di ghurub itu, nanti berhubungan dengan posisi maghrib. Jadi kita maghrib posisi adalah batas antara bagian kita dengan bagian yang lain, itu ada garis lurus namanya timur sampai barat. Nah, ketika bulan beredar bersama matahari, maka nanti ketika bulan sampai di matahari sampai di barat, dia tetap melaju. Bulan agak stuck di batas. Ini sebenarnya batas itu kalau kita cek itu ada yang nggak sebatas garis ya, ada luasan ke sana yang cukup jauh itu antara timur dan barat, itu antara samawat dan al-ar itu ada batas ya. Nah, di batas inilah bulan baru bisa lakukan rotasi, sehingga dari bulan mati ke bulan baru itu terjadi hanya bisa dilihat di negara-negara timur tengah, di Afrika atau di Eropa. Di Indonesia enggak terlihat karena lengkungan Indonesia itu 6 jam hilang. Jadi banyak perdebatan bahwa rukyatnya di mana itu melihat hilal, padahal secara hisab belum gitu. Memang sebenarnya enggak akan terlihat karena dia belum sampai ke barat. Begitu ke barat, bulan itu dari bulan mati akan berotasi. Ketika kita masuk batas atau masuk pintu, tidak akan ada stuck, kecuali matahari lah. Ini beda, matahari itu saya tidak tahu posisinya, dia tidak pernah terkena perlambatan. Lah bulan ini terkena perlambatan sejumlah 48 menit tiap hari. 48 menit tiap harinya, sini melambat, yang sini melambat juga. Jadi kalau yang sini melambat untuk bagian setengah ini, yang ini melambat juga untuk bagian kita. Saat ini bulan ini terbenam, di sini sudah terbit, di Amerika terbit, di Afrika itu terbenam. Nah, di saat bulan terbenam begini, matahari tidak ada perlambatan, dia sudah 48 menit sekitar ini. Kemudian ini matahari, nah misalnya di sini bukan model bulan, di sini bulannya terkena perlambatan sehingga dia bisa berotasi juga, karena berotasi dia melambat 48 menit dan terjadi hilal berubah. Karena juga posisinya juga matahari sudah bergerak sehingga elongasinya juga sudah berubah. Bulan masih terlambat. Jadi kecepatannya sama. Bulan dan matahari kalau kita cek terbit dan terbenam di ekuator ya 12 jam kira-kira. Dan tidak akan pernah berubah fasenya, kalau kita cek motifnya nggak akan pernah berubah. Artinya luasan ketika purnama dari terbit sampai terbenam tidak berubah. Lalu kapan bulan itu melakukan rotasi? Nah, bulan melakukan rotasi itu ketika dia masuk gerbang, masuk batas maghrib. Kemudian dia terlambat 48 menit. Tiap harinya begitu. Matahari tetap. Wah, hari kedua nanti, ini jadi 48 menit lagi. Nah, matahari sudah sampai sini, bulan terlambat lagi. Ini bulannya, ini bulan yang terlambat. Nanti ketika sampai di Indonesia ini matahari dulu yang terbit, bulan sebenarnya di pagi, pagi itu terbit tapi orang nggak melihat, dia taunya kalau gelap, kalau sudah di barat, kalau matahari sudah terbenam gelap baru kelihatan bulan, padahal setiap hari beredarnya juga bareng, lebih duluan apa matahari. Jadi tiap hari itu bulan juga dari timur ke barat, tidak ujuk-ujuk nongol di barat, enggak pergerakan. Cuma kita enggak tahu karena bulan sangat susah dilihat ketika pagi siang pada saat bulan ada di tanggal-tanggal muda. Gitu. Jadi bulan itu mengalami perlambatan kapan? Pada waktu dia di maghrib. Sehingga orang-orang yang bisa melihat itu dengan entah itu dengan peralatan itu, kalau di Indonesia sebenarnya secara grafis itu secara apa, kalau kita bedah ini saya masuk teman-teman paling tidak bisa masuk grup namanya Ru'yah Hilal sebentar. RHI bukan? Sebentar. Ini RHI-nya flat up jadi pakai Gleason kemarin itu siapa mas siapa itu? RHI. Ru'yah ya. Ru'yah. Ah ini. Ru'yah Hilal Indonesia ya itu RHI itu. Coba masuk RHI nanti kita akan lihat perdebatan. Kenapa Indonesia itu selalu berbeda antara hisab dan ru'yah, sedangkan di negara Timur Tengah itu selalu konsisten karena dia bisa menghitung sesuai dan bisa terlihat karena memang ya mereka bisa melihat pergantiannya meskipun tidak kelihatan lagi rotasi, cuma ketika bulan sabit ya karena sangat tipis sekali gitu, tapi hanya di sana, hanya ketika dia masuk barat bulan itu berubah dari mati ke sehingga dia kemudian terjadi perlambatan atau setak juga boleh selama 48 menit. Nah, sehingga nanti di umur 30 hari itu antara matahari dan bulan yang bareng itu adalah bulan yang lain karena dia kesetut 24 jam. Jadi 48 menit kalikan berapa? 48 menit kalikan 29 hari. Jadi ketemu bahwa kita itu bulan yang kita lihat hari ini dan besok pun berbeda. Jadi sama dengan matahari. Karena mereka beredar barengan, hanya ada terjadi keterlambatan bulan dan juga bulan, sedangkan matahari tidak terlambat. Matahari bergerak konsisten konstan atau 24 jam, tiap 24 jam itu dia tidak terjadi perlambatan. Sedangkan bulan setiap masuk gerbang, baik bulan 1 dan bulan yang kedua itu terjadi perlambatan 48 menit. Nah, jadi mengapa posisi di sini ketika masuk barat itu ke anu ya. Kalau di Arab tuh usulnya itu apa? 18 itu ketika dia jam 18 sebenarnya bulan itu masuk di maghrib pukul 4.24 ya 00. Sehingga harinya orang Arab itu ketika maghrib sebenarnya memang posisi bulan itu ya kok matahari ya, kalau maghribnya mereka matahari itu posisinya ada di maghrib artinya batas maghrib, batas barat. Nah di sini orang Arab melihat matahari di 24 itu ya 00, bagi mereka pergantian sama, ini berganti semua ketika barat ini bagian satu ini berganti, dia bergerak, dia berganti, maka di sini berganti. Sebenarnya Amerika dulu, tapi saat ini Amerika dibuat belakang setelah Afrika. Harusnya Amerika dulu yang mendapatkan. Ini pukul, sebenarnya hari tetap satu. Dengan begini kita bisa menentukan saat di Indonesia, maka terbenamnya matahari itu pukul 10 malam. Di saat di Arab Saudi pukul 16. Kalau kita ikut RHI, mengapa Amerika mata telanjang itu bisa melihat hilal gitu? Karena dinyatakan Amerika itu di barat yang paling lambat setelah pergantian di daerah Timur Tengah, dia sudah hilal sudah kelihatan baru Amerika. Ya sebenarnya enggak, Amerika melihat hari yang lain karena dia melewati hari yang mendahului dengan yang lain. Di matahari dan bulan itu melewati Amerika dulu baru ke barat ke Afrika. Jadi kalau kita lihat pemetaan itu posisi silang barat itu ada di bagian Arktik, ya Finlandia. Finland itu benderanya adalah bendera ke barat, ke kiri, tetapi dia adalah persilangan. Kemudian kalau Maroko dan lain-lain itu sebagai negeri Maghrib. Kemudian kalau negeri matahari secara bendera itu ada di daerah Argentina dan lain-lain. Itu benderanya saja sudah menunjukkan mereka adalah negeri matahari. Jadi bulan akan berubah fase itu tidak di 1, 2, 3, 4, 5 sampai 2 hari. Akan berubah fase ketika dia masuk barat. Maghrib, yang di sana juga masuk maghrib sini atau nanti di timurnya kita itu berubah. Nah, itu sekilas. Kalau ada pertanyaan dulu sebelum masuk ke Samawa. Ya sedikit bang, saya agak bingung tadi itu. Bisa, mohon maaf admin. Bang, saya langsung saja nanya ya. Bang, silakan Boy. Gini, saya kurang tahu apa saya yang salah tangkap, kayak seolah-olah bahwa bulan mati atau bulan sendiri, ada momen di mana seolah-olah dia tidak bergerak. Wah, itu saya kurang bisa terima, Bang. Karena dari pengamatan langsung, yang paling mudahnya itu di sekitar tanggal 2 atau tanggal 3 bulan baru. Itu kalau kita perhatikan, dan saya berani diuji dengan kondisi ini, ketika kita perhatikan bulan pertama kali muncul di barat, itu dia sekitar jam 5 sore atau hampir jam 6 sore lah mungkin. Itu dia sudah berada pada ketinggian hampir 60 derajat. Nah, di malam hari, sekitar jam 9, dia sudah turun dari ketinggian yang tadinya kurang lebih 55 sampai 60 derajat, dia sudah turun ke posisi ketinggian 11 derajat. Dan itu terjadi setiap hari, bahwa tidak pernah bulan menetap di satu titik. Setiap kali kita melakukan pengamatan bulan, pasti dia bergeser kurang lebih sekian derajat per 4 jam. Dan jadi dalam sekian jam itu dia sudah terbenam. Itu yang saya amati. Mungkin bisa dijelaskan, Mas, siapa tahu saya yang salah tangkap. Karena ada yang saya sempat tangkap tadi, seolah-olah bahwa ada kalanya bulan itu berhenti di titik tertentu, dia diam dalam beberapa waktu lamanya. Itu saya kurang bisa terima, Bang, karena saya juga kadang-kadang melakukan observasi sendiri gitu. Terima kasih, Bang. Siap. Lupa tadi file. Sebentar. Oke, okay. Jadi gini, Bang. Di area ini, di area sebelum 23. Jadi kalau Indonesia itu kira-kira bilang terbenam itu di sekitar Afrika, itu belum sampai barat, jadi tidak berhenti. Bang Irwin tidak akan melihat posisi bulan itu ada perlambatan, itu tidak konsisten pada waktu. Artinya tidak berhenti kan? Tidak berhenti kecuali. Oke. Ya. Saya tadi berarti saya yang salah tangkap ya. Karena itu menurut saya beberapa kali observasi dan bulan tidak pernah berhenti menurut saya. Kalau di Indonesia ya tidak pernah. Iya. Dia dalam sekitar 5 jam dia akan bergeser kurang lebih 40 derajat dari sekitar 50 sekian, dia akan turun sampai ke sekitar 11-10 gitu. Iya. Oke. Okay. Jadi kalau di Indonesia, memang kita tidak akan melihat karena bulan belum menyentuh garis. Begitu bulan menyentuh garis itu jaraknya dengan Indonesia kira-kira 10 jam. Sudah jam 10, nggak mungkin sudah diobservasi gitu loh. Kita itu paling ya kalau di Indonesia misalnya ini Indonesia kita tarik itu sekitar 6 jam ya mungkin di daerah Maroko atau daerah Afrika Tengah inilah. Itu bulan hilangnya di situ. Dia belum berhenti, Bang. Berhenti itu kalau dia menyentuh garis barat. Atau batas barat ini. Sehingga dari bulan mati menuju bulan baru, itu hanya bisa diobservasi sebenarnya di wilayah timur tengah atau wilayah barat wilayah barat itu Eropa ataupun di Afrika ataupun di Timur Tengah yang bisa melihat 6 jam, pokoknya 6 jam dari kalau tengah-tengahnya Arab, Arab Saudi itu 6 jam atau dia bisa melihat proses pergantian itu dari tidak ada bulan, bulan mati ke bulan. Kalau Indonesia enggak, itu ketika tanggal 29, tanggal 29 ya, itu sudah dipastikan itu enggak bisa melihat. Kalau 30 ya itu memang sudah harinya sudah jelas hari satu kan, itu Indonesia bisa melihat. Jadi kalau Indonesia itu mau mencoba pakai rukyah itu kayaknya sebenarnya berat, karena apa, sebenarnya secara hitungan kita itu karena tidak menggunakan kecepatan. Jadi bulan itu terlambat itu bukan karena dia lambat, tidak, kecepatannya sama, kita bisa membuktikan kecepatan matahari dan kecepatan bulan. Bang Erwin bisa, Bang Erwin nanti bisa cek ketika Bang Erwin cek terbit dan terbenam kapan bulan bisa berubah bentuknya, dalam artian kalau purnama apakah kemudian pas waktu terbenam itu purnamanya rubah dikit jadi berkurang ketika purnama, ketika terbit full kemudian terbenam berkurang, itu bisa cek. Menurut saya tidak, sebelum dia masuk barat dia tidak akan bisa rotasi. Jadi kalau di bumi globe itu memang katanya tidak rotasi karena tidak bumi dan bulan bergerak sehingga tidak ada rotasi. Padahal kita menginginkan perubahan fase itu karena apa? Mereka menjawab karena rotasi, tapi di bagian mana mereka juga tidak bisa menjawab. Bukan persoalan perubahan fase, Bang. Jadi maksud saya gini, saya sudah agak nangkep sih di Indonesia itu, kalau dari pengamatan, dari observasi, itu kurang lebih 6 jam, bulan sudah terbenam, dia sudah ada minus 4 dari ketinggian. Sekitar 57 derajat, 57 sampai 60 lah mungkin ya. Itu, karena saya tidak bawa catatan, saya pernah catat itu. Itu dalam 6 jam, dia sudah ada sekitar minus 4 di bawah ufuk sebenarnya. Gitu kan? Iya, betul. Atau bagaimana? Di Indonesia, di Indonesia kita tidak akan melihat perlambatan. Cocok, ya, karena cocok. Okay. Belum. Dia belum. Jadi tetap konstan terus. Kalau di Indonesia, kita akan menemukan konstan. Karena di area ini dia. Nah, di area ini. Yang bisa melihat yang bulan terlambat itu kalau bukan Indonesia. Sehingga Indonesia itu sering berdebat, ada yang melihat hilal, ada yang tidak. Secara hisab sebenarnya belum kok ada yang sudah melihat hilal. Ini siapa lah itu, karena apa? Sebenarnya ya belum. Itu kan. Ubahnya masih nanti jam 10 malam. Gitu. Itu. Makanya kita berarti tahu. Berarti Bang Gong ini penganut ya hisab ya itu. Bukan penganut lihat ya, penganut hisab. Sama saya juga. Iya, lagi Pak. Kalau kita di Arab Saudi bisa ngecek hisab dan ya itu ketika tanggal segini sudah bulan itu bisa. Kalau di Indonesia Pak, masalahnya harus nunggu jam 10 enggak mungkin terlihat, dia jam 6 harus nunggu sampai posisi ada di barat. Di barat itu ya 6 jam dari Arab Saudi sehingga enggak mungkin. Indonesia menyatakan melihat dulu kayak Jumatan ya. Secara geografis kita lebih dulu dari Arab Saudi, tapi penanggalan duluan Arab Saudi daripada Indonesia. Jumatannya ya lebih duluan kita daripada Arab Saudi. Cuma katanya harinya lebih cepat Arab Saudi. Kita bisa Arab Saudi tanggal 1, kita belum karena menunggu-nunggu rukyat belum kelihatan. Karena yang bisa ngecek itu di bagian-bagian 6 jam daripada garis barat. Jadi Indonesia tidak akan pernah terjadi perlambatan. Perlambatannya nanti. Kita akan melihat perlambatan esok hari. Loh kok bulan terlambat ini matahari, jeda 48 tahun baru bulan muncul. 2 hari lagi 48 kali 2, 90, 96. Dan seterusnya. Oke Bang, gitu. Siap Bang. Ini siap. Dijelaskan dulu apa itu Bang garis merah itu, mungkin teman-teman bingung ini. Saya pasti yakin teman-teman pada bingung garis merah itu garis apa ya. Ya mungkin kalau di kitab Henokh itu semacam pintu gerbang, ya Bang ya. Kalau di ya itu, kalau di globe itu ada deadline, ada meridian, kita sama di moon map itu ada deadline, ada meridian. deadline itu garis pergantian hari. Kalau meridian ya karena kita sebenarnya posisi nggak butuh meridian ya nggak apa-apa, meridian digariskan di antara Amerika sama Asia gitu. Tapi kalau bumi bola itu karena nggak ada karena satu bola ya dia ya deadline-nya itu setengah saja, meridian setengah. Tapi kalau kita ya deadline itu ya dari timur ke barat itu ya deadline. Jadi garis ya batas itu. Batas apa ya? Batas kalau kita membagi dunia ya itu batas antara Adam sama Hati itu namanya garis batas itu. Nah, nanti kita berkembang di batas itu ada apa dan sebagainya. Sebenarnya di Al-Qur'an banyak. Ya Bang, silakan Bang. Agak ini bicara terus. Bang Iza. Ya Bang Iza, dipersilakan. Ya mungkin tanya jawab dulu ya. Ini kayaknya malam ini kok pada sunyi ya. Apa kenapa ya? Soalnya saya saja yang cerewet sendiri. Iya. Kok nampaknya sunyi gitu. Karena ya, membahas mungkin angka-angka mungkin Bang. Jadi kita agak kurang dalam pemahaman ini karena kita enggak usah persis secara langsung kan. Ya jadi sebenarnya saran saya bulan dengan saya kalau matahari ya saya enggak pernah observasi. Tapi bulan sebenarnya itu penting sekali untuk teman-teman planner. Coba-cobalah sekali-sekali kalau belum punya alat sendiri, join-join sama teman yang lain yang punya alat. Lakukan observasi sendiri supaya kita bukan mereka-reka. Sekali lagi, fenomena bulan gerhana matahari ini selalu menjadi jalan untuk membabak belur teman-teman FE ketika debat. Ada yang mau bertanya lagi? Apakah ada yang ingin menanggapi? Bang John, bagaimana Bang John? Apakah kita lanjut ke Samawat malam ini Bang John? Iya, ikut aja kalau perlu lanjut kalau kayaknya lanjut lah ya. Depending ya. Iya nanti gampang kapan-kapan kalau ada waktu. Boleh minggu depan juga boleh. Ada tambahan materi kan minggu depan Samawat. Ini kan udah jam 1 lewat. Enggak cukup 1 jam bahasa Mawat itu pasti lebih seru itu, bisa-bisa sampai pagi, yakinlah. Oke, ya. Berarti besok pagi lah, besok minggu depan. Tapi gimana? Karena waktu juga sih sebenarnya teman-teman sudah banyak sekali nih seabrek banyak ini angka-angka baru, fakta-fakta baru gitu. Baik. Bang John, sepertinya sepakati teman-teman kalau Samawat kita pending ke minggu depan karena informasi pada malam ini sangat padat ya, padat informasi, jadi kita butuh mencerna dulu walaupun nanti bakal ada rekamannya juga ya teman-teman. Izin Bang Ijar ya, direkam Bang Ijar. Terus saran minggu depan materi yang lain dulu lah ya. Ah iya Bang, siap Bang. Ada materi menunggu Bang tentang melipat gandakan uang Bang. Itu juga oh, iya. Lagi mengantri itu Bang. Siap. Dari supaya kita anggota grup Fed ini kaya-kaya semua Bang ya. Gak mikirin krisis Bang. Jadi kita fokus apa berpikir, bertafakur, asik gitu ya. Jadi izin ya Bang ya, kalau Samawat kita gaskan di lain waktu. Sebelum saya tutup, ada nggak kata-kata yang mau disampaikan Bang John untuk menarik kesimpulan atau hal-hal lain Bang John yang ingin disampaikan? Karena tadi timbul pertanyaan Bang John yang tahun 2060 itu Bang John itu maksudnya apa Bang John? Coba dijelaskan lebih di Bang John. Ya, ini apa? Untuk paparan hari ini, kita tidak bermaksud untuk harus benar dalam artian teman-teman ini yang di grup lama itu juga perdebatannya juga alot dan kita kadang satu minggu baru ngobrol ketika enggak tamis ya. Jadi, kita berharap memang banyak hal-hal yang dievaluasi. Karena dengan evaluasi kita akan menemukan, oh kesalahannya di mana. Yang benar harus bagaimana kita sehingga mencari terus. Kita tidak menyatakan ini benar, tetapi ini hasil pencarian sampai saat ini ya teman-teman baru sampai ini. Masih banyak hal lain yang mungkin masih perlu dibahas ya. Berkaitan yang 2060 itu, jadi nanti ketika kita membahas samawat, perhitungan Komar, jadi ada tiga perhitungan di dalam penanggalan, satu menggunakan solar, lunisolar dan Komar. Jadi Masehi, Hijriah dan Ibrani itu menggunakan model yang berbeda. Kalau Masehi menggunakan full matahari tanpa harus bergantung pada bulan, saat ini bentuk bulan seperti apa, fase seperti apa, tanggal tetap saja berjalan. Tidak mempermasalahkan fasenya seperti apa, tanggal satu ya bulan purnama enggak apa-apa. Matahari. Kemudian lunisolar berbeda, dia tanggalnya berdasarkan bulan, tetapi 3 tahun akan ditambahkan 1 bulan, bulan ke-13, sehingga nanti dalam 3 tahun itu jumlah harinya sama dengan 3 tahunnya solar Masehi. Sedangkan Hijriah, karena full moon, dia tidak bergantung dengan posisi matahari, dia bergantung pada bendanya. Ketika bulan sabit dinamakan tanggal 1, ya dia akan konsisten, akan menghilang dia tanggal 1. Ya, gitu. Jadi perhitungan yang disebut sebagai, maka bumi kita, ini perhitungannya menggunakan moon, maka kita akan melakukan konversi. Ibrani yang paling lama itu 5784 misalnya tahun Ibrani itu tahun solar. Kalau di surat Al-Kahfi ada konversinya. 309 matahari, 300 Masehi itu atau solar system itu adalah ditambahkan 9. Ya karena tahunnya lihat matahari bergerak itu. Jadi kalau mau ke Komariah maka ditambahkan 9. Kalau kita saat ini lebih detail, dikali 365 dibagi 354 sehingga ketemu konversi tahun Ibrani itu adalah tahun solar, yang nanti kalau konversi menjadi Komariah kita akan mengetahui berapa sekarang tahun Ibrani. Sedangkan beberapa sumber itu menyatakan bahwa setiap 6.000 tahun kan bumi itu akan diganti dan akan ada selalu namanya penyelamat atau Mesiah gitu. Juru selamat. Mesiah itu akan hadir setiap 6.000 tahun. Setiap 6.000 tahun Mesiah hadir, artinya kita perhitungkan kapan Mesiah hadir itu atau di hari akhir itu, ya kita harus melakukan konversi tahun-tahun Ibrani itu dengan Komariah, dengan full bulan. Jangan menggunakan, kalau Ibrani sekarang itu tahunnya tetap solar, tetap menggunakan Samsiah, bukan Komariah. Hanya bulannya yang Komariah, tetapi tahunnya 3 tahun itu kalau dijumlah, karena ada bulan yang ditambahkan di 3 tahun itu jadi 13 bulan. Yang selisih 10 hari ataupun 11 hari di 1 tahunnya itu menjadi 1 bulan yang digenapkan, sehingga siklusnya musim. Orang-orang Ibrani tetap membuat perhitungan itu juga untuk masalah musim, itu masalah kehidupan. Dan Masehi juga urusannya dengan kehidupan. Sedang umat Islam itu kalender bulan itu digunakan bukan untuk masalah musim, bukan untuk masalah dunia, tetapi adalah masalah akhir, akhirat lah gitu. Nah, sehingga kita bisa melakukan pendekatan itu. Dan kalaupun ada yang berkembang hadis 1500 tahun umat Rasulullah itu hampir mungkin selisih 1 tahun 2 tahun dengan metode itu. Atau kalau kita menggunakan Newton, saya tidak berpikir Newton yang dibawa-bawa oleh K. Newton sendiri ada tulisannya tentang kapan the end time itu. Itu adalah 2060, hitungannya hampir sama. Jadi ada percepatan sistem, ada percepatan sebuah konsep controlling dan baik Bos Darling, Bang Dharma juga sudah menghimbau saat ini adalah saat di mana posisi percepatan dan controlling itu untuk apa, ya kita nanti akan menjawab dialog-dialog ini karena memang dengan pemetaan ini kita mengetahui fase-fasenya bagaimana, maksudnya fase kehidupan itu tempat yang dijanjikan sebagai tempat suci, baik itu di Ibrani, di Yahudi, di Nasrani, di Islam, di Hindu Buddha itu ada tempat spesial yang itu dinamakan seribu nama, tempat seribu nama yang diberkahi, yang akan orang-orang yang diselamatkan akan ditempatkan di sana di hari akhir itu. Sehingga iblis tidak mau ada yang manusia yang selamat. Di fase itu harus ada yang terkontrol, tidak boleh keluar dari controlling di bumi kita ini. Sehingga apa fungsi kontrol itu agar tidak ada orang yang hijrah ke tempat yang nanti kita sebut samawat itu. Ya gitu, sedikit spill-nya begitu. Baik, Bang John. Bisa nanya sedikit? Oh, boleh Bang Irwin deh. Sebelum dia tutup. Jadi gini, buat teman-teman yang lain ya, saya mohon maaf kalau saya agak cerewet malam ini. Tidak ada niat saya selain agar teman-teman lebih paham sebenarnya apa yang disampaikan Bang John. Jadi pertanyaan-pertanyaan saya sesungguhnya mengarahkan Bang John untuk menyampaikan lebih detail. Nah, gini Bang. Kalau perhitungan 2060, seperti yang Abang sampaikan tadi. Ini pertanyaan ya. Kalau itu menunjukkan pendekatan fase kedatangan dari yang dinanti-nantikan oleh semua peradaban. Katakanlah Kalki Avatar dalam Hindu, kemudian kedatangan Al-Mahdi dalam Islam atau Al-Masih dalam Kristenan dan Yahudi. Kalau 2060 merupakan fase pendekatan kedatangan yang dinanti-nantikan oleh semua agama, saya sepakat karena dari yang saya cari, bahkan pendekatan saya yang saya cari sendiri ya, itu ya 2058 kurang lebihnya. Tapi kalau yang Abang John maksud adalah pendekatan nilai waktu berakhirnya fase al-ard menjadi al-ard yang selanjutnya, ya kita beda pendapat itu yang mungkin bisa lebih dipertegas Bang. Yang dimaksud 2060, apakah pendekatan kedatangan sosok yang dinanti-nantikan oleh semua agama, atau yang dimaksud adalah pendekatan hari akhir? Ya itu Bang, makasih. Ya, ada ini saya dengan Bang Jujar dan lain mesti beda, jadi saya juga belum final ya. Jadi apa yang kita nantikan sebagai juru selamat itu dalam kacamata saya itu Mesias diturunkan, itu diturunkan pasca ya, jadi diturunkan pasca the end time itu, jadi membina kehidupan baru. Jadi kita kayak Nuh itu membina kehidupan baru di bumi yang baru. Nah, 2060 dalam arti yang saya sampaikan itu ya, saya jujur ini memang the end time-nya itu yuk nggak tahu pas posisinya itu dekatnya mana, sebelum atau sesudah, tetapi rentangan itulah 2060, rentangannya segitu. Nah, itu berakhirnya saya paham. Jadi saya pertegas lagi ya, jadi sesungguhnya adalah end time itu sendiri, karena menurut pemahaman teman-teman Munep, kedatangan sosok yang dinantikan itu adalah fase sesudah end time, gitu ya. Kacamata saya. Ya. Ya. Gitu ya Bang ya. Baik, ada lagi Bang Irwin nih. Cukup. Cukup ya. Baiklah teman-teman. Terima kasih saya ucapkan khususnya untuk Bang John dan Bang Yuzar sebagai pemateri kita yang luar biasa pada malam ini. Saya sepertinya malam ini mendeklarasikan diri saya sebagai penganut Moonmap jadinya. Berkat pemaparan yang luar biasa dari Bang John dan Bang Yuzar. Nah, nanti kita akan lanjutkan materi selanjutnya yang akan kita nantikan juga. Di lain waktu teman-teman akan membahas samawat dan akan membahas bakah ya Bang ya. Asik. Sedikit membahas itu ya Bang ya. itu bahaya itu. bahaya nggak usah. Gini kalau masih mau dengar saran saya khusus Bakas, jangan di grup yang besar seperti ini, karena ini mohon maaf bang teman-teman admin ya, karena memang itu terlalu sensitif. Saya waktu mempelajari itu, Bang Yusar tahu itu, saya seperti mau sakit lah. Saya sarankan jangan lah. Mungkin bisa dibuat grup kecil-kecilan saja khusus mengenai itu. Baik, nanti kita buat ya Bang ya, kita makar di grup netutin teman-teman. Baiklah teman-teman, terima kasih juga saya ucapkan untuk teman-teman yang sudah hadir pada kopdar kita malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini murni ya keikhlasan kita untuk bagaimana cara kita bertafakur ya, seperti yang dibilang Bang Ahmad Bekasi minggu lalu ya, karena itu merupakan kewajiban bagaimana kita bisa memperhatikan segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang dapat membuat keimanan kita semakin besar, rasa takut kita untuk berbuat dosa dan rasa giat kita untuk beribadah itu semakin tinggi ketika kita memperhatikan segala firman alam. Baik teman-teman, cukup sekian yang dapat kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.